Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita kumpul dalam masjid ini buat sekian kalinya, untuk kali kedua bagi kita menyambung insya-Allah pembacaan kita atau penjelasan kita berkenaan dengan kitab Tatabbu'ur Rukhas, mencari-cari kelonggaran di antara syarak dan waqi', di antara apa hukum syarak dan realiti yang berlaku pada masyarakat. Di mana pada kali pertama kita jumpa itu, kita baca tentang mukaddimah dan penjelasan berkenaan pengertian rukhsah syar'iyah, apa maksud rukhsah, apa kelonggaran dalam agama ni, dan juga kita bezakan di antara rukhsah dengan talfik mazhab. Yang mana sering berlaku sebutan talfik mazhab ni, orang salah faham. Dia ingatkan talfik mazhab ni kita kahwinkan dalam ibadat kita banyak pendapat. Contoh macam wuduk cara Hanafi, solat cara Syafi'i. Dia salah faham sebenarnya. Talfik ni adalah sebenarnya bila orang tu dia ambil dua kaul di kalangan para ulama yang bertentangan, dia bina di atasnya pendapat baru. Pendapat baru macam tu kita bincangkan macam ni, setengah-setengah penyair Arab dia mainkan, dia kata orang Iraq benarkan Nabi, orang Hijaz haramkan Nabi, haramkan Arab. So tengah-tengah tu dia halal dua-dua sekali. Sebenarnya Nabi tu kita tahu bahawa Nabi ni adalah apa yang zaman dahulu dipakai atau diminum oleh Nabi dan para sahabat untuk perisa. Misalnya dia letak tamar atau kismis dalam air, biar tamar atau dan riwayat Nabi tak benarkan campur. Sebab tu ada sekali dia cus Tok Guru, yang jus Tok Guru dia campur tamar, kismis dan sebagainya kan, madu tu. Bila keluar ada orang bawa hadis Nabi kata tak boleh, dia kelakabut nak menjawab. Sebab memang Nabi tak pernah akan campur. So bila dia campur, tinggalkan beberapa hari, kemudian nanti manisan tu akan masuk dalam air, dia minum lepas 3 hari sebagainya. Tapi Nabi larang minum yang mabukkan. Dia bukan untuk mabukkan diri, untuk manisan. Adapun macam arak tu sendiri memang disimpan dari awal untuk mabukkan diri. Beli tu memang peram-peram tak jadi pun nak mabuk diri. Itu beza dia. Sebab tu kita terangkan, ada orang dia campur sini, campur sini, dia halal untuk dia. Adapun macam kita kata tu, macam talfik mazhab, ada berlaku orang tu dia ambil bila time dia kahwin ikut mazhab Hanafi. Lepas tu bila dia tertalak bini dia, talak 3, lepas tu dia nak apa, patah balik, dia kata saya ikut mazhab Hanafi itu tak sah, ikut mazhab Syafi'i. Jadi saya sekarang nak kahwin balik ikut saya cara Syafi'i pasal itu tak sah. Ha, ini masalah pasal nikah tu wali tak ada. Sebenarnya bukan tak ada wali. Saya tak faham betul lah. Dia bukan tak ada wali, maksudnya wanita tu lafazkan sendiri. Kita bincangkan. Ini benda-benda yang kita kata sebenarnya kita bincang itu berkenaan talfik mazhab dan juga beza dengan rukhsah syariah. Rukhsah tu memang dia kelonggaran agama. Cuma kadang-kadang dengan apa, ada datang dengan dalil, ada datang dengan kesimpulan para ulama. Okey, so hari ini insya-Allah kita akan bincangkan fasal pertama, hukmul akhdhi bir rukhsi, hukum mengambil atau menggunakan rukhsah-rukhsah. Wa fihi mabahasan, dalamnya ada dua pengkajian. Pertama, hukum mengambil rukhsah-rukhsah syariah, apa hukum dia? Dan kedua, hukum mencari-cari kelonggaran, apa hukum dia? Baik, pertama, okay, kajian pertama iaitu hukum mengambil rukhsah syariah. Tidak ada pencanggahan di sisi jumhur para ahli ilmu mengenai sah atau halalnya untuk diambil, disyariatkan untuk pengambilan rukhsah syariah. Tapi apabila diperolehi sebab-sebabnya dan terrealisasi apa desakan-desakannya. Bila ada sebab untuk rukhsah tu berlaku, contoh macam kita sebut itu kan, bila kita tak boleh, tak ada makanan, benda bangkai, benda yang tak disebut cara Islam boleh makan. Bila tak ada makanan, itu tajuk dia. Bukannya kita dengan pendapat kata boleh atau tak, bukan. Bukan macam tu. Macam berbuka puasa pada siang hari Ramadan, bila kita musafir atau sakit, lain-lain tak boleh. So maksudnya bila ada penyebab untuk kita ambil kelonggaran, tadi kita ambil, itu maksud dia. Dia kata, dan dia datang di sisi mereka di atas beberapa bahagian. Rukhsah syariah boleh ambil, tapi atas beberapa bahagian. Pertama, rukhsah yang wajib. Dan mereka contohkan untuknya dengan makan bangkai bagi orang yang terdesak, kerana ia sebab untuk penghidupan nyawa. Dan apa-apa sedemikian adalah wajib. Apa-apa yang sedemikian adalah wajib. Benda yang dia kena kalau ambil, benda tu tak ambil dia mati, maka dia kena ambil. Kena ambil benda berkenaan, ambil makan, mati. Kalau tak makan, mati. Maka ini rukhsah, kelonggaran lah, dibenarkan. Walaupun sebenarnya kalau dia tak ambil, dia berdosa benda berkenaan. Kalau dia tak makan atau alasan kononnya zuhud, tak nak makan benda haram, tak nak dalam daging ada benda haram, tapi dia tak nak makan, akhirnya dia mati, maka dia mati, mati kafir, dia anggap dia bunuh diri. Baik. So itu rukhsah yang wajib. Dan ada rukhsah yang mandub. Seperti apa? Qasar salat ketika musafir, apabila telah cukup syarat-syaratnya dan terhalang akan larangan-larangannya. Contoh macam kita masuk qaryah kita, maka tak bolehlah kita qasar. Kalau kita dah keluar qaryah kita, boleh qasar. Tapi dengan syarat-syaratlah, kita musafir berapa jarak. Ini benda-benda yang kena tengok. Kadang-kadang ada orang dianggap tak ada jarak, sedangkan para sahabat Nabi SAW menjaga jarak dalam safar. Mereka tak ada semua yang menangnya, jamak-jamak datang qasarkan solat suka hati. Yang orang kita kadang zaman kita sekarang macam-macam tengok, ada jamak-jamak pergi apa, pergi pasar raya pun ada. Jamak shopping dia panggil. Jamak shopping. Dia masuk pasar raya. Kalau dia pergi solat nanti takut nanti barang habis, maka dia shop, dia jamak siap-siap. Ini masalah ni. Ini benda-benda yang kalau tuan-tuan kat sini tak tahu, tapi dekat Kuala Lumpur banyak. Jamak dia panggil jamak apa? Jamak shopping. Kalau kat Yaman tu ada jamak khazin. Tahu dia makan kot. Ini kita makan kot. Dia nak isap daun tu. Tapi makan-makan time zuhur. Zuhur kan? Lepas makan tengah hari, zuhur, makan tengah hari, boleh isap. Tapi tak lama lepas tu, sejam lebih, dia kan asar. Daun dalam mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak buang pahit ni. Kalau lulus balik, makan balik, rasa masam-masam sikit. So apa buat? Jamak siap-siap. Zuhur tu solat. Zuhur dan asar. Lepas tu dia ngik gitu sampai maghrib. Ni gila dah panggil. Memang jamak khazin. Yang Malaysia ada jamak tak payah. Jamak tak payah langsung. Tak solat ke? Musafir. Lepas tu, jamak tak payah. Itu pun ada juga. Ini masalah kena faham. Rukhsah macam solat ni adalah manduk. Disunatkan dalam safar. Bila cukup syarat-syarat dan hilang halangan-halangan. Okey, ada pula rukhsah juga. Mubahah. Rukhsah mubah ni yang harus. Seperti jual beli utang atau salam. Dipanggil jual beli salam kerana jual beli salam ni macam zaman dahulu, orang tu pergi dekat toki kebun, dia bagi duit siap-siap. Dia bagi, okay, saya ni 1,000, nanti bila buah keluar nanti saya nak sekian-sekian banyak. Ini panggil baik salam lah. Bahkan sebenarnya ayat Quran tentang hutang, ayat 282 surah Al-Baqarah tu berkait tajuk ni. Dulu orang pedagang-pedagang daripada luar Madinah datang bawa dagangan, tapi orang Madinah tak ada lagi buah nak bayar. So diorang ambil dulu barang, nanti musim akan datang, diorang datang balik ambil tamak. Cuma Nabi kata bagi tahu kadar, sukatan, jenis, tempoh. Jangan main-main apa saja dalam kebun saya. Keluar sebutir macam tu tak mampu ngamuk. Mungkin dia betul. Ayat dia, apa dalam kebun saya semua milik awak. Ayat dia tak boleh. Itu kalau dia kata tu memang pakat balah lepas tu. Yang larang dalam agama sebenarnya kerana menyebab perbalahan akan datang. So, jadi dengan sebab tu dia kata rukhsah. Rukhsah yang dipanggil sebagai pemubah. Seperti apa? Baik ussalam. Jual beli yang kita tak nampak barang tersebut, barang tak ada depan mata kita. Tapi kita bayar dulu, kita bangun sifat. Tolong belikan saya gula jenis ini, berat sekian, kita bagi duit. Lepas tu dia pergi belikan, datang balik. Itu baik-baik ussalam atau beli kiriman yang barang tak ada depan kita. Sebenarnya dalam Islam, syarat-syarat di antara yang dilarang dalam masa jual beli adalah ada kekeliruan. Contoh kalau saya, abang nak dalam beg saya ada barang, bayar duit, ambil. Apa ada? Adalah. Ini tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Tapi bila dalam baik-baik ussalam dibenarkan, diringankan, diberikan kelonggaran. Sebab kias kepada tajuk, Nabi izinkan untuk para sahabat tangguhkan bayar buah-buahan kepada orang yang dah bayar duit. Dia ambil barang dah, nanti pulang balik dengan buah, nanti musim akan datang. Jadi ke tidak belum tentu tau. Ini kena faham Baik. Demikian juga seperti berkata-kata kalimah kufur. Ini mubah ketika dipaksa. Tapi dengan syarat tenang dalam hati dengan keimanan. Mana boleh lafaz macam Ammar bin Yasir dan lafazkan kalimah kufur kerana nak selamatkan nyawa dia. Setelah mana mak bapak dia dibunuh depan mata dia. So itu rukhsah juga. Rukhsah yang mubah. Dia tak dipaksa. Kalau dia nak selamatkan nyawa boleh. Dia nak bertegas ambil azimah, tak nak ambil rukhsah pun boleh. Macam mak bapak dia kan tak nak tukar. Dah mati, nanti syahid. Dia tak nak, dia kata dia nak dia masih dia nak hidup. Dia lafazkan kalimah kufur, jumpa Nabi dia menangis. Lepas tu Allah turunkan Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan kerana hati dia tenang dengan iman. Soalan kuliah itu itu panggil rukhsah. Jadi ada peringkat-peringkat panggil rukhsah yang wajib, ada yang mandub digalakkan dan ada yang mubah. Okey. Dia kata beliau berkata dalam syarah Mukhtasar Raudhah, rukhsah kadang-kadang wajib seperti makan bangkai atau makan binatang tak sesuai cara syar'i ketika terpaksa, dan kadang-kadang tak wajib seperti mengatakan kalimah kufur. Dia tak wajib. Tidak wajib eh. Dua-dua selamatkan nyawa, tapi apa beza dia? Sebab yang ini di bawah kuasa kita. Yang tadi kita dipaksa, kita tak boleh buat apa. Maksudnya cabut nyawa kita bukan diri kita sendiri. Tapi bila kita tak makan benda sampai kita mati, itu memang kita yang paksa. Okey. Dan kemudian adalah rukhsah khilaf aula. Rukhsah yang dia adalah bercanggah dengan yang lebih patut. Dan mereka contohkan untuknya seperti berbuka seorang musafir siang hari Ramadan, itu orang yang tidak termudarat dengan puasa. Kalau orang tu termudarat dengan puasa, berbuka tu adalah paling bagus. Tapi katakanlah dia memang takkan termudarat, dia menjenis makan sehari-hari je, tak makan pun tak ada benda, tak lembek pun, maka orang macam ni dia kata apa, bagi mereka tidak berbuka tu lebih baik. Sebab firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum. Lepas Allah Ta'ala ceritakan boleh berbuka puasa kalau sakit ataupun musafir, boleh ganti hari lain kan. Kemudian Allah Ta'ala sebut ujung tu, wa antasumu khairul lakum, tapi kalian berpuasa is lebih baik untuk kalian, better for you. Jadi yang aulanya kat situ. Tapi bila orang tu berbuka, dia khilaf aula, bukannya apa macam tadi sunat atau mubah. Mana yang aulanya dia berpuasa, tapi kalau dia ambil juga tak salah. Di mana mereka mengatakan sebenarnya berpuasa diperintahkan dengannya dalam musafir, perintah yang tidak jazam, tidak mesti, dan dia mengandungi larangan daripada meninggalkan puasa, dia kata. Dan apa yang dilarang daripadanya dengan larangan yang tidak jelas, maka ia adalah khilaf aula. Khilaf bagi aula, yang lebih utama adalah dia berpuasa, tapi tak berpuasa pun tidak mengapa. Okey. Okey, baik. Itu berkenaan dengan mengambil rukhsah syariah. So memang ada kadang-kalanya mengambil rukhsah itu adalah wajib. Yang kadang-kadang setengah-setengah para ulama mengatakan hatta solat qasar ketika musafir ini ada di antara hadiah yang telah sedekah dan sedekahkan, kena ambil. Memang Nabi SAW dalam musafir tidak pernah Nabi tidak qasar. Tidak pernah Nabi tak qasar. Nabi sentiasa qasar. Masalah jamak Nabi akan tinggalkan keadaan. Kalau contoh macam Nabi SAW ketika apa sampai ke tempat destinasi yang Nabi nak pergi, tinggal di kawasan berkenaan, contoh macam Nabi pergi haji. Ketika yang apa dalam perjalanan Nabi jamak dan qasar. Ketika Nabi sampai Mekah, Nabi qasar sahaja tanpa jamak. Qasar sahaja tanpa jamak. Ini cara Nabi buat. Kan? Tapi ada para ulama kata bila boleh qasar boleh jamak. Memang betul lah, bila qasar boleh jamak. Tapi ialah yang aulanya macam Nabi buat, bila Nabi tinggal setempat lebih daripada beberapa hari, Nabi akan qasar saja. Qasar tanpa jamak. Ini yang utamanya. So tapi nak faham kan, bila orang tu solat penuh, adakah baik? Jawapannya sebenarnya jumhur para ulama kata tak bagus. So sedekah, orang sedekahkan, ambillah sedekah Allah Ta'ala. Kalau kita orang kaya, kita bagi depan masjid ni bagi orang makan, lepas tu semua keluar tak ambil langsung makanan yang kita letak, apa kita rasa? Kita rasa macam apa hal kan. Macam itulah Allah Ta'ala bila dia bagi hadiah sedekah, ambillah. Kita patut menggelupur tau. Kalimah patut dia menggelupur kan. Kita apa? Nonong ataupun apa, kita bersungguh-sungguh ambil macam perlu sangat, sebab nak melahirkan kita ni hamba kepada Allah Ta'ala. Kita adalah hamba. So bila dia tawar daripada kita, ambil. Itu cara dia, bukan kita macam sorry lah Allah Ta'ala aku tak perlu. It's actually sikit sombong lah, belagak. Tak patut. Nilai kita hamba tak patut. Baik. Okay, tajuk kedua, hukum mencari-cari kelonggaran. Yang dikenaki dengan tajuk ini adalah hukum mengambilnya seorang mukallaf dengan rukhsah-rukhsah para ulama dan gelinciran mereka. Gelinciran mereka. Kita tahu gelinciran ni adalah bila para ulama mengeluarkan fatwa, kadang-kadang memang betul akan berlaku dia tersilap. Dia tercakap benda yang kurang utama. Ini utama, dicakap ni kurang bagus. Kurang tepat macam mana yang dalil datang. Dan kita tahu Ibn Taymiyyah rahimahullah, dia telah karang satu kitab khas untuk kita fahamkan kenapa kadang-kadang para ulama bercakap bertentangan dalil. Dia kata ada kalanya dalil tak sampai kat dia. Terutama ulama-ulama apa empat mazhab yang asal yang awal, ulama-ulama yang apa macam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, mereka pada zaman hadis tak habis dikumpulkan lagi. Belum habis dikumpulkan, bahkan ulama yang mengumpulkan hadis seperti Bukhari, Muslim dan sebagainya datang lepas mereka. Datang lepas mereka. Ahmad bin Hanbal sendiri adalah anak murid Bukhari, anak murid Syafi'i, tapi dia adalah guru Bukhari. guru pada Bukhari, Bukhari guru pada Tirmizi, dan tahap guru pada Muslim. So kalau kita ikut rentetan tadi, memang pengumpulan hadis sudah lewat sikit untuk dinilai balik. Dan Imam Syafi'i memuji ahli hadis yang mengatakan mereka, kalau mereka kata benda ni sahih, ikut. Di sini dia cakap itu. Jadi maksud dia, kalau ikut kita faham kat situ, penilaian hadis datang lepas tu, masa yang panjang. So diorang, para ulama tadi, hidup pada zaman yang penilaian hadis tak habis lagi. So kadang-kala hadis tu di sisi dia dhaif, atau tak ada jalan yang sisi dia yang dijumpai. So kadang-kadang dia akan tercakap benda yang bertentangan dengan rupanya hadis tu sahih. So ini benda ni zalat, panggil gelinciran para ulama. Para ulama tersilap cakap, tersasul cakap, kan? Dalam banyak pendapat dia banyak, ada satu pendapat dia kurang tepat. Itu kita tak elak, memang ada. Imam Bukhari sendiri rahimahullah, dia kena ada, dia ada pendapat yang pelik, iaitu bila dia kata kalau sekiranya anda menyusu dengan kambing yang sama dengan orang lain, anda dan orang tu jadi ada bilik susu. Jenuh kan kalau orang pakcik tu jual, kalau bayi jual susu tu, bawa susu satu kampung, satu kampung je ada beradik. Faham tak? Bawa susu kan, dia bawa susu campur semua 3-4 ibu, kemudian susu tu dia bagi rumah A, rumah B, rumah C, rumah D, rumah Ali, rumah Ahmad, semua sekali. Lepas tu semua minum. Ikut fatwa Imam Bukhari, apa jadi? Anda dan semua orang satu kampung jadi daripada susu tu tak? Kawinkan anak, kawin anak orang, anak orang kan kawin dengan anak awak, masalah. Ha, ini problem dia. Soalan kulihal, kita kata ada kesilapan, fatwa biasalah. Lepas ni dia kata dia masalahkan sebab tatabu' rukhas ni adalah gelinciran para ulama. Dia tercakap benda kurang tepat dengan dalil, biasalah. Tapi dekat sini, kalau orang tu buat perangai ni, dia kata hukum mengambilnya usulul mukallaf dengan usul para ulama dan gelinciran mereka, dan dia memilih-milih daripada pendapat mereka, para ulama, apa paling mudah, paling ringan. Inilah dinamakan oleh para ulama sebagai perbuatan pelonggaran yang dicela. Pelonggaran dicela macam ni, mana orang tu cari apa paling mudah, apa paling ringan. Maka telah datang pendirian para ulama, pendirian mereka dan gambaran mereka yang amat keras. Orang kata keras macam ni. Dan mereka herdis kata siapa yang melakukannya atau berpendapat dengannya, sehingga dinukilkan sebahagian mereka ijma', sebahagian mereka menukilkan ijma' di atas pengharaman perkara itu, seperti Ibn Hazm Az-Zahiri yang mati pada tahun 456, Ibn Abdul Bar Al-Maliki yang mati 463, Abdul Walid Al-Baji Al-Syafi'i 494, Ibn Salah Al-Syafi'i yang mati pada 643, Ibn Najjar Al-Hambali yang mati tahun 972. Dan ramai lagi mereka ni semua meletakkan satu hukum yang sangat keras terhadap orang yang suka cari-cari kelonggaran. Dan kita akan sebutkan di sini sejumlah daripada pendapat ahli ilmu pada persoalan ini. Baik, pertama dia kata, berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tiga perkara, salasatun yuhaddimnal ad-din, tiga perkara yang akan membinasakan agama. Zallatul alim, gelinciran seorang alim, mana orang alim tersilap cakap. Ha, ini pertama yang akan jadi rosakkan agama. Yang ini kalau jadi benda ni digunakan oleh semua orang. Wajidalul munafik, perdebatan seorang munafik. Orang munafik dia bukan nak beramal, dia nak debat je. Ha, ini banyak kita jumpa juga, dia debat tekak-tekak-tekak kan, lepas sekali amal tak buat. Amal tak buat. Dan juga wa'imatul mudillun, dan juga imam-imam yang menyesatkan. So apa Umar bin Khattab sebut tentang gelinciran ulama tu yang dia tumpukan. So itulah benda yang berkait dengan tatabu' rukhas. Sebab rukhsah ni kadang berlaku, orang tu terkeluar pendapat yang sangat ringan. Tak buat pun tak apa. Sebab baru ni saya dengar kes apa? Kes berkenaan dengan tajuk wanita berbuka puasa kerana mengandung atau menyusukan anak. A, pendapat A, kena qada, kena bayar fidyah kalau dia bimbang anak. Pendapat pertama. B, qada saja. C, tak payah apa-apa. Tak payah apa-apa pun ada. Tepuk tangan lah orang dengar, alhamdulillah. Anak ini anak cari ni. Kan? Ini masalah dia. Ada pendapat ketiga, tak payah apa-apa, tak payah apa-apa. Ini masalah jugalah. Ini masalah dia. Sebab ya, ini kita fahamkan eh. Zalatul ulama. Nanti kita bincang lagi, kata. Dan berkata Sulaiman At-Taimi yang mati tahun 143. Dia kata, kalau engkau ambil dengan kelonggaran setiap orang alim, akan terkumpullah pada engkau keburukan seluruhnya. mana cari pada ulama ni apa paling ringan, pada ulama ni apa ringan, apa ringan telah terkumpul pada engkau keburukan seluruhnya. Dia cakap. Dan berkata Ibrahim bin Ibnu Ulayyah, Ibnu Abi Ali Ulayyah, dia kata yang mati tahun 152. Dia kata man tabi asywadzal alimi, asywadzal ilmi dalla. Barang siapa yang mencari perkara-perkara ganjil ilmu, perkara-perkara pelik ilmu, dalla, dia pasti tersesat. Sesatlah. Ya. Berkata Imam Al-Auza'i yang mati tahun 157. Man akhadha binawadiril ulama, barang siapa mengambil dengan perkara-perkara ganjil, perkara-perkara pelik para ulama, kharaja minal Islam, dia keluar daripada Islam. Ini kasar kan? Dengar dia cakap ni kasar. Bukan setakat kita kata jadi fasik tak? Keluar agama terus. Ini nak menunjukkan kerasnya mereka lihat. Diriwayatkan daripada Ibrahim bin Adham yang mati tahun 161. Iza hamalta syadhal ulama'i hamalta syarran kathira. Bila engkau pikul ganjil, perkara ganjil para ulama', janggal, perkara janggal yang ulama' tu keluarkan, maka engkau telah kumpulkan keburukan yang banyak. Berkata Ibn Hazm Al-Andalusi yang mati tahun 456, dan dia menjelaskan akan tahap-tahap orang yang bercanggahan, mukhtalifin. Dia kata dan tingkat dan seterusnya selainnya adalah, iaitu mereka yang satu, mereka adalah satu kaum yang sampai kepada mereka ni kenipisan agama dan sikitnya takwa membawa mereka kepada mencari-cari apa yang menepati keinginan mereka pada kata-kata setiap yang berkata-kata. Dia cari apa pendapat kata boleh. Apa? Ada tak orang kata boleh? Dia cari. Maka mereka mengambil dengan apa yang menjadi rukhsah daripada setiap kata-kata seorang alim. Dalam keadaan mereka mentaklid pada orang berkenaan tanpa mencari apa diwajibkan oleh nas daripada Allah Ta'ala. Nas daripada Allah Ta'ala dia tak nak tahu. Dia cuma nak tahu ada alim, ada orang cakap boleh tak? I want to know if any ulama kata boleh. Dia kata, saya tak kisah masalah dalil. Mana boleh? Kita dituntut dengan dalil dahulu. Terutama belajar sunnah ni kan. Dalil dulu. Bukan masalah ada ustaz kata boleh. Kalau kita ni pun ikut ustaz kata boleh, salah. Okay? Dan daripada Rasulullah SAW yang diwajibkan oleh daripada Allah Ta'ala, oleh nas dari Allah Ta'ala dan juga Rasulnya SAW. Dia tak sibuk benda tu. Dia sibuk berkenaan dengan ada orang kata boleh. Ini banyak kali juga saya jumpa. Anda dengar ada pendapat lah kata. Cikin tu. Macam apa-apa pulang balik. Kadang-kadang macam ni masalah juga. Kadang-kadang kita jadi ustaz-ustaz jadi garang sebab ni lah. Tuan-tuan kata apa, ustaz saya ni memang terkenal, dia kata mengajar garang, kasar. Sebab saya jumpa orang macam ni. Saya banyak kali bertekak sebenarnya. Tuan-tuan nak tahu, saya banyak kali ada orang bawa saya jumpa dengan orang tak nak solat. Orang yang apa, belajar harfiah Quran, tinggalkan ibadat umur 65 tahun. Bukan budak-budak tau. Tak nak solat. Alasan dia kata solat ni saya rasa tidak. Jumpa orang macam ni. Agak-agak tuan-tuan nanti tengok saya cakap lembut-lembut dengan orang. Ilai mula-mula tu tuan haji. Kali kedua, tiga, empat, saya jerit dekat dia. Memang tak boleh. Pasal dia orang memang rasa mudah. Sedangkan kadang orang macam ni kadang bahasa Arab pun tak tahu. Bahasa Arab level kosong. Huwa huma hum. Level tu je. Tapi bincang, saya rasa kalimah ni dalam kamus kata. Amboi. Tanya kamus mana? Arab-Arab ke? Tak, Arab Inggeris. Mana dia pakai bang macam tu? Ini bahaya ni orang macam ni. Berkata Yazid bin Abdul Salam atau gelaran Sultan Ulama, dia kata dia mati tahun 748. Dia kata yajuzu taqlid kulli wahid min al-a'immatil arba'ah radhiyallahu anhum. Harus untuk bertaklid setiap seorang daripada imam-imam yang empat, Allah Taala redha terhadap mereka. Wala yajuzu tatabbu' rukhas, tidak harus mencari-cari kelonggaran. Tidak harus mencari-cari kelonggaran. Ini bahaya, dia kata. Berkata Imam Az-Zahabi yang mati tahun 748. Dia kata barang siapa mencari-cari kelonggaran, mazhab-mazhab dan gelinciran-gelinciran golongan mujtahid, maka telah nipislah agamanya. Berkata Sheikh Abdul Latif Ali Sheikh, ini ulama zaman kita yang mati tahun 1293. Adapun istinsar, perbuatan meminta tolong seorang Muslim dengan musyrik ke atas pelampau. Ini orang melampau, penzalim, kita minta tolong pada musyrik, dia kata. Maka tak dikatakan dengan ini kecuali siapa yang pelik saja, yang janggal saja dan bersandar kepada kias. Kata Nabi pernah minta tolong dengan seorang petunjuk jalan bukan Islam. Ada guna kiaslah, dia kata. Dan dia tidak melihat kepada ruangan hukum. Skop hukum yang dibincangkan. dan menghimpunkan dia antara asal dan furu'. Dan barang siapa yang menyerbu kepada seperti pendapat ini, yang ganjanggal ini, dan bersandar kepadanya dan nukilannya dan fatwanya, maka dia telah mencari-cari kelonggaran dan telah melemparkan asal atau usul yang diperakui di sisi salaf umat ini dan imam-imam mereka. Sebab dia bila dia ambil yang kisah Nabi punya tukang bawa guide tu, dia tak bawa pula hadis satu lagi. Hadis yang datang ketika nak perang Badar, seorang musyrik datang nak ikut serta perang, nak ikut Nabi. Nabi katakan dia apa? Atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata tidak. Nabi kata pergi, aku tak akan minta tolong dengan seorang musyrik. Nabi cakap macam tu, la sa'in bikafirin, aku tak akan minta tolong dengan seorang kafir. Itu dalil tu, jangan tinggalkan lah. Jangan nak ambil yang ini je, ambil cerita dalil tadi, tinggal cerita ni. Ini nampaklah kat situ, dia kata macam dikatakan Syekh Abdul Latif berkenaan dengan orang ni adalah nipis agamanya. Dan pendapat pada masalah ini amat banyak, amat panjang, dia kata. Dan dia dengan itu menunjukkan kepada petunjuk yang sangat jelas ke atas celaan amal ini dan juga manhaj ini. Manhaj orang yang suka cari longgar ni. Kerana ia membawa kepada kesan-kesan dan natijah yang salah dan bertentangan kepada usul syariah. Macam akan kita terangkan pada anasir sementara tadi. Nanti tak lama lagi, ketika lagi kita bincangkan berkenaan dengan hasil. Apa hasil bila orang tu mencari-cari kelonggaran? Dia kata, ilman kena diketahui juga bahawa hukum ini khas pada sesiapa mencari-cari kelonggaran untuk ikut hawa nafsu. Ini kena ingat. Apa kita sebutkan keras kata-kata kita ni adalah kepada orang yang cari kelonggaran untuk ikut hawa nafsu, atau mencari hukum yang paling ringan dan cuba berpaling atau buat-buat tak nampak pada dalil. Dia tahu dah dalil tapi nak kot-kot ada pendapat, kata saya tahu dah dalil, dia kata tak boleh, tapi kot-kot ada, dia nak kot-kot ada ni. Orang macam ni yang kita keras pada dia. Dia kata adapun sekiranya ia bukan sedemikian, maka telah membolehkan sebahagian ahli ulama pengambilan rukhsah bagi menjaga, tapi dengan menjaga garis panduan syariah yang berikut. Pertama, hendaklah pendapat para fuqaha yang meringankan itu, ya, dia ambil kira dari segi syarak muktabar, bukan tak muktabar, dan tidak dianggap sebagai pendapat yang pelik. Tak dianggap pendapat pelik, bahkan ia adalah muktabar. Dia rukhsah tadi memang ada pendapat tadi dan muktabar, ada dalil sandaran dia. Kedua, hendaklah tertegak hujah kepada pengambil rukhsah ini, sama ada untuk, kenapa nak ambil rukhsah tadi? Untuk mengelakkan kepayahan. Bukan bermudah-mudah. Ada kesempitan, perlu kepada pelonggaran. Dia kata, tak kira benda itu adalah keperluan umum bagi masyarakat atau khusus ataupun individu. Ini saya sebut itu kot, tentang Abu Hanifah rahimahullah, yang bila datang seorang lelaki mengadu pada dia, di zihar dia taklik bini. Yang saya sebut kan, kan Imam Abu Hanifah rahimahullah, pernah sekali seorang lelaki datang jumpa dia. Lelaki ni mengadu, dia taklik bini dia. Dia kata, demi Allah, kalau kau tak cakap dengan aku sampai sebelum subuh azan subuh, tertalak. Hari tu bini dia datang bulan ke tak tahu, memang bini dia buatkan kepala tak nak cakap. Biarlah apa alang-alang meliuk perkasam sampai pengalengan kan, bin tak cakap. So bila Abu Hanif, apa lelaki ni jumpa Abu Hanifah, dia pening kepala, bin tak cakap, dia takut dah bini tercerai dan masalah. So dia jumpa dengan Abu Hanifah panggil muazin tukang azan. Dia kata dengan lelaki ni, balik rumah, dia kata dengan muazin, pergi azan. Waktu tu belum lagi masuk subuh tu, tak subuh tak masuk lagi. So ketika tu Abu Hanifah suruh muazin azan lah. Kawan dia duduk kat rumah. Lepas tu bini dia, bunyi je azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zaman tu kan tak ada jam. So bila dengar azan bunyi, bini tu kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang lepaskan aku dari tangan kau. Bini cakap, dia cakap, suami cakap, jangan cakap, kau tak cakap aku tak subuh. Jadi bini tu cakap lah sebelum subuh. Suami tu kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan sebab Abu Hanifah, kau masih dalam genggaman aku. Dia pasal perceraian, benda tu akan bawa pada masalah banyak sebenarnya. Sebab itu bila awal-awal lagi, memang benda ni ada masalah. Tapi individu Seriously, kalau orang lain yang tengah-tengah azan tu, memang apa hal azan awal? Ini nak menunjukkan bahawa macam mana para ulama' menggunakan rukhsah. Tajuk soalan dia, boleh tak azan luar waktu? Bukan masuk waktu azan, awal azan. Boleh ke tidak? Itu soalan. Macam Melayu kita ada azan selain azan apa masuk waktu tu, solat kan. Dia azan azan keluar rumah ketika mana apa nak pergi haji kan. Nak pergi haji, orang keluar rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Pasal dulu ada ada pendapat, semua ulama kata kalau nak pergi perang, azan. Ini juga alas sebenarnya. Tak ada dalil pun sebenarnya. Ala kuliah kat situ, rukhsah kan. Mana para ulama tadi, guna kelonggaran tadi untuk lepaskan masalah lelaki ni. Itu contoh. Pasal bukan kerana nak bersuka-sukaria. Saja-saja nak mengambil kelonggaran. Tapi ada masalah. Dan dia kata, dan kelima dia kata, dia kata, Ketiga, an yakun al-akhidhu bi rukhsati dha qudratin ala ikhtiyari. Dia kata hendaklah orang mengambil rukhsah tersebut mempunyai keupayaan untuk pilihan ataupun dia bersandar kepada siapa yang layak untuk itu. Siapa layak untuk pilihan, eh? Dia bukannya suka-suka, dia bukan tak apa, tak reti nak memilih, dia mesti ada pilihan. Yeah. Keempat, janganlah tersusun di atas pengambilan rukhsah tadi jatuh dalam talfik mazhab yang dilarang, membuat pendapat baru yang terlarang. Sebab tadi dalam tadi kes tadi tak ada benda pun, benda baru berlaku. Tak ada mazhab, tak ada fatwa baru berlaku sebenarnya. Cuma Abu Hanifah suruh muazzin awal azan awal untuk supaya lelaki ni punya sumpah ataupun kata-kata dia taklik bini tadi terlepas, itu je. Okey. Kelima, janganlah pengambilan rukhsah tadi sebagai jangkauan untuk sampai kepada matlamat yang tidak syar'i. Ah ha, macam yang hari tu kan dia kata apa ambil rukhsah sebab apa? Sebab kita ambil tak apa apa talak 3 jatuh 1 ni sebab contohnya tu dia ambil kelonggaran untuk suka-suka main-main. Keenam, hendaklah tenang hati orang yang mengambil rukhsah tadi dengan pengambilan rukhsah tersebut. Bukan dia lepas tu nanti tanya orang lagi. Biasa kita jumpa dalam masyarakat kita sekarang, lepas orang tu dah dapat rukhsah, dia jumpa dengan ustaz baru pula. Boleh tak boleh? Ustaz kedua kata tak boleh. Tapi ustaz A kata boleh. Menunjukkan sebenarnya pasal dia gatal tanya kali kedua sebab apa? Sebab dia tak yakin. Dia dalam hati dia rasa macam salah dia buat ni. Ha, bila datang macam tu dia masalah. Okey. Di sini ada persoalan yang halus yang diperingatkan ke atasnya oleh sebahagian para muhakkikin daripada kalangan ahli ilmu seperti Ibn Salah, An-Nawawi, Ibn Qayyim dan selain mereka, iaitu bahawa sesiapa yang sah tujuannya dan dia kata dia cuba mendapatkan dalam dia mencari helah tadi, bukannya syubhah dalam masalah tersebut, bukan juga untuk bawa kerosakan bagi pelepasan, tapi dia bukan juga mencari pada mafsadah bagi melepaskan contohnya daripada sempitan masalah sumpah. Dia sumpah nak lepaskan sumpah macam mana kan, dia sedangkan dia dipercayai, maka dalam itu dia adalah benda yang elok lagi cantik, dia kata. Dan di atasnya dibawa apa yang disebut datang sebagai salafus salih seperti Sufyan Thawri, dia kata innal ilma indana ar-rukhsatu min as-siqatin, ilmu di sisi kita ni adalah kelonggaran daripada seorang yang dipercayai. Amat tasydid, adapun pengekatan, kita ketatkan hukum, fayahsunuhu kullu ahadin, maka ia bagus untuk semua orang. Tapi untuk orang yang berilmu, dia ada kelonggaran kat situ. Nanti diterangkanlah macam mana berlaku kisah apa, kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub kan, kisah dia diberi kelonggaran oleh Ta'ala lepas dia nazar. Lepas dia sembuh baik, dia nak sebat bini 100 sultan. Kan Allah Ta'ala bagi pada dia, suruh ambil satu ikatan, 100 batang, kan, satu batang lidi tu, sebat bini, sekali je. Cukup. Tak berlaku. Dan bahkan para ulama ambil hukum bagi siapa-siapa yang tak boleh disebat dengan 100 rotan, kalau sebat dia mati, maka ambil satu berkas 100 sebat sekali sebagaimana yang dibuat oleh Ayub kepada isteri dia. Ha, ini rosah lah tu, rosah lah. Kau takkan sebat bini kan kelepek-kelepek 100 kali kan, walaupun sebenarnya cara Islam sebenarnya tak dah mati pun. Ini bukan sebenarnya padi tau, yang sebenarnya padi tu itu bukan Islam punya, tak tahu mana punya. Sebab pengarah dia tu bukan Islam pun. Nanti padi kena sebat kan, aduka apa, teruna kena sebat apa Allah kan. Dia sebab berzina. Mana ada orang sebab gitu macam tu je lah. Mana ada sebab itu. Ini nak kena faham juga. Ini bukan rosah tau, ini cara syar'i. Yang ini cara bukan Islam, yang sebat pakai kayu panjang tu. Mana ada Islam macam tu. Ini kena betulkan balik. Berkata Ibn Salah berkata Ibn Salah yang mati pada tahun 643, dan ini keluar di atas syarat ini, yang ini yang kita bincangkan ini keluar di atas syarat bahawa yang kita sebutkan, maka janganlah bergembira dengannya siapa yang memberikan fatwa dengan hilah yang membawa kepada kerosakan. siapa berfatwa untuk buat kerusakan, maka jangan bergembira. Sebab yang kami cakap ni, boleh ada kelonggaran tadi diambil dan sebagainya, bahkan dia elok dan baik, adalah pada benda bukan tujuan untuk merosakkan. Dan dikata dan dijelaskan masalah ini lebih banyak, lebih panjang lagi oleh Imam Ibn Qayyim yang mati tahun 751. Lalu dikata faedah yang ke-39, tidak harus untuk mufti mencari-cari helah yang diharamkan dan dimakruhkan. Dan juga janganlah seorang mufti tadi mencari-cari kelonggaran bagi siapa yang ingin memberi manfaat, dia nak beri manfaat padanya. Orang tu suka kelonggaran, so mufti cari apa yang bolehkan. Ini masalah. Saya pernah jumpa ada seorang kawan, dia cerita ada seorang ustaz, dia kata kepada seorang lawyer, yang lawyer ni rapat dengan seorang kerabat diraja, dengan kata-kata, kau jumpa dengan kerabat raja tu, cakap dengan dia, kalau dia nak minum arak boleh, aku ada dalil. Seriously. Memang lepas tu tak lama, lepas tu ustaz tu pun tulis dekat Facebook, dia kata haram arak ni, dia kata yang qat'i hanya arak tamar, arak anggur, arak bijirin, barley dan sebagainya tak qat'i. Ha, ni nak cerita ni, ini kisah benar tau, bukan kisah tipu. Kisah tunjuk balik dia terkejut. Ha, ini bagi maksud dia, kalau orang memang dia cari, dia kata ini bukan, dia kata kerana perbuatan mencari-cari kelonggaran itu adalah kefasikan dan haram untuk dia minta fatwa orang macam ni, dia kata. Namun dia kata maka jika sekiranya elok tujuannya dalam helah yang harus, yang tiada syubhah padanya, tiada kerosakan bagi melepaskan orang yang minta fatwa dengannya daripada kesempitan, harus perkara itu bahkan digalakkan kerana Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk pada nabinya Ayub alaihi salam kepada pelepasan daripada sumpah dengan bahawa dia mengambil dengan tangannya seberkas itu daripada lidi 100, dipukul dengannya isterinya sekali pukul saja. So bini dia buat something, dia sangat sakit, dia siap sumpah, dia kata kalau aku demi sembuh daripada daripada sakit ni, aku sebab aku satu rutan. Maka Allah Ta'ala bagi kelonggaran kepada Nabi Ayub alaihi salam. So ambil untuk pukul sekali je. Dan Allah Ta'ala telah berikan petunjuk Nabi SAW kepada Bilal bin Rabah kepada menjual tamar dengan dirham-dirham, kemudian membeli dengan dirham-dirham tadi tamar yang lain, tamar yang mahal, supaya lepas daripada riba. Sebab dia kalau dulu cara orang Arab, dia jual beli tamar kan, tamar dengan tamar, tamar yang kurang baik dengan tamar yang baik, tamar kurang baik banyak, ini sikit. Nabi kata dengan Bilal dan sahabat yang lain, Nabi kata jual tamar dengan dirham, berapa dirham yang dapat, guna dirham tadi beli tamar yang elok supaya lepas daripada riba. Sebab dia bukan masalah untuk hilangkan dosa, bukan masalah cari jalan untuk kita mainkan dosa atau menghalalkan dosa, tapi dia cara untuk kita lepas, jangan jadi sebagai seorang yang bersalah. Nah, ini masalah dia. Jadi Nabi SAW bawa berikan kelonggaran macam tu, sedangkan kita kata macam serupa je ustaz. Tapi tak serupa. Nabi kata tak serupa, tak serupa lah. Jual tamar dengan dirham, ambil dirham tadi, beli pula tamar yang baru. Jangan terus transaksi tukaran. Walaupun memang ketika beli, nilai dia akan serupa juga. Sebab ini kita jual, dapat berapa dirham je. Lepas tu dapat dirham tadi, beli tamar yang elok pun berapa banyak je dapat. Takkan dapat sama nilai dengan tersebut. Tapi itu cara pelepasan daripada terlibat dalam riba. Maka ia rukhsah yang Nabi tunjukkan. Maka dia kata seelok-elok jalan keluar adalah jalan keluar apa yang dilepaskan daripada dosa. Seelok-elok jalan keluar adalah apa yang melepaskan daripada dosa. Dan seburuk-buruk helah adalah apa yang jatuhkan dalam perkara yang haram, atau menjatuhkan, menggugurkan apa yang telah wajibkan dan Rasulnya daripada kebenaran yang mesti. Nah, itu juga kena jaga. Pasal kadang-kadang benda tu bukannya rukhsah tadi menyebabkan pada kelonggaran untuk lepas dosa, tapi untuk apa? Untuk buat benda yang haram. Nah, itu masalah. Okey, fasa kedua. Kesan-kesan yang tersusun di atas perbuatan mencari-cari kelonggaran. Dia kata fasa kedua, tidak ada syak bahawa bagi perbuatan mencari-cari kelonggaran ni ada kesan-kesan yang negatif yang membawa kepada natijah-natijah yang bahaya. Dan dia kata telah meluaskan perbincangan mengenai tajuk ni Imam Asy-Syatibi yang mati pada tahun 790. Dan kitab Muwafaqat beliau, kitab beliau yang sangat bernilai itu Muwafaqat. Ya tuan-tuan, kitab ni kalau saya belajar usul fiqh, tak belajar kitab Muwafaqat dia masalah. Sebab kitab Muwafaqat ni Imam Syatibi, tuan-tuan yang belajar usul fiqh dengar dia sebagai ulama usul fiqh. Tapi sebenarnya dia lebih terkenal sebagai ulama qiraat. Matan Syatibi, itu siapa belajar qiraat, belajar hafal Quran, dia letakkan kat situ. Tapi sebenarnya dia lebih terkenal sebenarnya gara-gara ni buku yang dia karang sepanjang hidup. Muwafaqat ni daripada mula dia mengarang sampai mati. Dia mati baru keluar buku ni. Azan. Bagi azan eh. Baik. Allah Allah. Bagi azan dulu. Raditu billahi rabba wa islam dina madini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jadi memang kita muwafaqat Imam Syatibi ni patut diperolehilah. Beliau letakkan usul bahkan berkenaan dengan takrif bid'ah dan sebagainya kan. Yang terbaik adalah apa yang beliau letakkan dalam kitab muwafaqat. Ya, ini memang semua para ulama yang nak menjelaskan bid'ah yang dilarang dalam agama tu apa kena buka buku dia. Bagaimana dia susun. Dan Imam Syatibi buta kan. Dia usul orang yang buta. So saya tanya lah, dia mungkin ada tolong penulis lah, wallahualam. Tapi yang pentingnya dia kitab muwafaqat ni sepanjang hidup dia, dikarang sepanjang hidup dia. Orang kenal dia lebih kepada masalah qiraat. Dia orang tak tahu sebenarnya dia juga ulama dalam masalah usul fiqh. Baik. Dia kata sini, dia kata dan demikian juga dia kata sebagian para ulama mengisyaratkan ulama-ulama lain seperti Ibnu Salah yang mati tahun 643, Imam Nawawi yang mati tahun 676. Dia kata dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mati 751. Yang kat sini pengarang kita cuba untuk simpulkan apa kata-kata mereka tentang kesan perbuatan mencari-cari kelonggaran ni. Okay, pertama dia kata, dia susunkan berikut, dia kata. Pertama dia kata bahawa dalam mencari-cari kelonggaran ini adalah penyanggahan terhadap usul syariah dan tujuan usul syariah. Tujuan syariah dia kata. Dan syariah datang untuk mengeluarkan manusia daripada seruan atau ajakan hawa nafsu. Memang betul. Syariah datang untuk keluarkan manusia dari sibuk ikut keinginan sendiri. Okay? Dan larangan daripada mengikuti hawa nafsu. Supaya kita ikut perintah Tuhan. Ikut kita nak bermalasan. Tapi Allah Ta'ala kata suruh datang pergi solat. Allah Ta'ala suruh pergi sekian. Suruh datang sekian. Kita nak kena ikut. Kita suruh sekian. So maksudnya semua di opposite kepada penentangan terhadap apa hawa nafsu kita nak. Itu maqasid syariah. Adapun mencari-cari kelonggaran bermaksud tenggelamnya atau menyelamnya manusia itu, insan tu, pada apa yang merealisasikan hawa nafsu dia. Betul tak? Mena apa dia suka, itu yang jalan. Bukan apa Allah Ta'ala nak. Sebab ada pendapat kata boleh. Nak kata boleh. So dia sibuk dengan apa dia seronok. So ini bertentangan dengan maqasid syariah yang untuk mendidik manusia. Okay. Dan juga mengikuti apa yang cenderung padanya diri dia sendiri. So itu pertama. Kedua, dalam mencari-cari rukhsah ni ada perungkaian terhadap ikatan taklif. Kita nak ada taklif bukan laf. Bila balik berakal, kita sampai umur balik dan kita berakal, start ada atas kita ni hukum solat, ada kat atas kita semua hukum-hukum berjalan. Kita masih lagi tak ni, kita tak adalah kena hukum tertentu macam solat kan. Disuruh kita solat pada umur 7 tahun, dipukul kerana tak solat pada umur 10 tahun. Dekat Malaysia saya perhatikan, kerana kes tatabuk rukhas ni, kita perhatikan banyak orang tak solat. Kita perhatikan solat di Malaysia ni adalah benda yang orang tak takut tinggal. Sebab bila ayat, contoh eh, okay, dia kata tinggal solat, kafir ke tidak? Kata para ulama semua kata kafir. Imam Ahmad kata kafir, Malik kata kafir, Imam Syafi'i kata tak kafir. Okay, dia ambil pendapat Imam Syafi'i tu, dia pegang, tak tentu kafir lagi. Dia lupa sebenarnya Imam Syafi'i kata walaupun tak kafir, dia tak kafir kan, tapi kata panggil, suruh solat, suruh taubat. Tak nak solat, tak nak taubat, bunuh. Yang ni dia tinggal, bab ni dia tinggal tau. Berarahan suruh bunuh orang tak solat ni kan, dia suruh tepi. Imam Syafi'i kata mana ada, mana Imam Syafi'i kata kafir. Dia pegang itu, dia tak pegang belakang ni, dia keluar, dia tak tunjuk belakang ni. Ini pelik, saya kata pelik. Macam kes lah beramal dengan sihir, beramal dengan sihir. Yang saya tengok di Malaysia kan ada sekarang ustaz, dia kata tak apa beramal dengan sihir sebab Imam Syafi'i tak kafir kan orang yang amal dengan sihir. Jumhur semua kata kafir, tak kata, dia kata kafir. Imam Syafi'i kata tak kafir, tapi tak baca hadis juga. Imam Syafi'i kata betul tak kafir, tapi hukum dia bunuh. Saya tak faham tau, dia suka ambil separuh tau, dia ambil mana seronok kan. Ha, jadi orang kita kat Malaysia ni kadang tuan-tuan perhatikan tak solat tu sebab dia kata tak kafir lagi lah. Cuba try kita lah kata kafir, nak akad nikah tak, tak sah nikah, tak menggelupur solat, nak kahwin ni ni solat tak? Saya tak solat, kadang-kadang solat lah, balik dia ambil anak saya kan, tak jenuh. Tapi oleh kerana kita kata tak kafir lagi, dia tinggal separuh lagi. Memang Imam Syafi'i kata tak kafir, tapi dia suruh panggil, suruh taubat, solat. Tak nak taubat, tak nak solat, bunuh. Imam Syafi'i kata kalau sekiranya orang tak bayar zakat, Abu Bakar ambil tentera serang, orang tinggal solat, takkan Abu Bakar pujuk-pujuk, peluk-peluk, cium-cium sayang. Faham tak? So ini, ini saya perhatikan lah hasil dia, nilai hasil dia. Dia dungkaikan daripada ikatan taklif. Berkata Imam Syatibi yang mati tahun 790 ketika beliau membincangkan berkenaan itu, dia kata sesungguhnya ia membawa kepada pengguguran taklif pada setiap masalah yang dipercanggahkan padanya. Ada percanggahan je, gugur. Ada percanggahan je, gugur. Kerana hasil perurusan ini adalah berserta dengan kaul pemilihan, bila kita beri orang tu pilihan, bahawa mukallaf, bahawa untuk mukallaf tadi buat apa dia nak, tinggal apa dia nak. Dan ini adalah ain, ia adalah intipati kepada pengguguran taklif. Sebab taklif ni kita muslim, sekian, pergi solat, selesai. Tapi muklim, sekian, ada pilihan, nak solat ke tidak, kalau tak solat tak apa ke, kan? dia maksud dia rasa ada option. Bila ada option, maksud dia taklif tak ada. Sebab kita, atas kita adalah pelaksanaan, bukannya kita jadikan suka hati kita je. Ketiga meninggalkan itibak dalil kepada itibak khilaf. Perbuatan mencari-cari rukhsah ni, kita punya perangai sepatutnya bila ada dalil atas kita, macam kata Az-Zuhri, dari Allah penurunan, ini wahyu, ke atas Nabi penyampaian, ke atas kita penerimaan. Bukan kita argue, datang kita ada khilaf tak? Ni macam ni, ni benda sekian-sekian wajib ni, tapi ada khilaf tak? Cari khilaf. Mula kita patut ikat kita, diri kita dengan dalil qala Allah Rasulullah, kita sibuk cari ada khilaf tak kita. Dan ini bercanggahan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala katakan fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian bercanggahan pada satu perkara, faruddu ila Allah war rasul, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman dengan Allah juga hari akhirat, zalika khairum wa ahsanu ta'wila, itulah yang terbaik dan seelok-elok penjelasan. Maksudnya bila ada percanggahan, balik kepada Allah dan Rasul, bukan balik kepada kita punya kehendak, balik kepada Allah Ta'ala punya kehendak, Rasul punya kehendak. Itu cara betul, ikut dalil, bukannya ikut seronok kita. Keempat, Di antara kesan buruk daripada perbuatan mencari kelonggaran adalah penghinaan terhadap agama dan syariatnya. Kerana ketika itu, dengan mencari kelonggaran ini, dia menjadi satu apa? Satu limpahan yang tidak ada garis panduan. Agama ni tak ada. Tak ada garis panduan lah. Boleh? Nak buat? Boleh. Tak buat tak apa. Ni boleh ke? Ha, wajib. Tapi ada khilaf. Habislah agama ni, apa benda tinggal. Kelima, perbuatan ya, mencari-cari kelonggaran ni adalah meninggalkan apa yang sedia maklum kepada yang tidak diketahui. Mana benda yang sedia maklum, ia adalah wajib. Datang kita, saya rasa macam, entahlah, tak apa ikut yang tak tahu kita ikut. Sedangkan banyak ilmu dikenali sisi para sahabat Nabi SAW, diorang ambil apa yang diorang tahu, bukan ambil apa yang diorang tak tahu. Dia bukan ambil yang tak tahu, macam Ibn Abbas SAW. Kan dia kata dahulu, satu masa dahulu, dalam Sahih Muslim, Muqaddimah Sahih Muslim, Ibn Abbas dia kata, dahulunya bila seorang tu kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami hadapkan wajah kami pada orang tu, mengalir air mata kami. Teringat Rasulullah. Tapi manusia mula langgar. Buat baik buruk rasa sama aje. Kami hanya ambil apa kami tahu. Apa kami sedia tahu kami ambil, apa kami tak tahu kami tinggalkan. Dengan pelik kan, tinggal. Kita pula kan, dengan pelik dan kita ambil. Masyarakat Melayu kita macam tu kan. Buat kelas agama tafsir orang tak datang. Buat rahsia huruf. Melempas sampai ke kampung bawah. Kan datang. Pakai speaker. Jangan buat kelas. Kalau siapa nak audien ramai, buat kelas rahsia Quran. Memang gelupur datang. Kau kata kelas tafsir Ibn Kathir. Biasalah. Ini tafsir apa? Kata Qadir. Dia tak ada rasa. Bila rasa rahsia tu, kan? Bukan akak sini, akak tempat lain. Kalau bagi ayat kan, ayat power apa, heboh salin. Ya hadis Nabi datang, tak baca pun kadang-kadang. Ini konsep masyarakat kita, mistik. Suka benda pelik. Benda biasa tu macam mana, biasa je. Kan, benda biasa, tak pelik. Yang pelik tu lah yang beri dicari. Wallahualam, pelik kan. Ya, baik. Yang keenam, di antara perkara yang dibawa oleh perbuatan mencari-cari kelonggaran adalah peruntuhan sistem siasat syariah. Peruntuhan sistem siasat syariah yang tertegak di atas keadilan, kesaksamaan, kepersamaan. Di mana bila runtuh saya membawa kepada kacau bilau lah, fauda, penzaliman dan juga pengabaian hak-hak di antara manusia. Sebab orang tu sepatutnya bila kita kata Islam datang dengan aturan tersebut untuk jaga asas tadi. Bila asyik rukhsah, lepas rukhsah rusak, lepas rukhsah rusak. Last sekali tak ada lah susunan. Akan hilanglah, akan rosaklah agama. Macam tadi lah kita kes. Kata ada pendapat kata boleh. Serius, siapa pun dia tinggal di agama. Ada pendapat kata boleh ustaz. Ada orang kata boleh. Ha, masalah. Kan, macam tadi kes cerai kan. Kes cerai. Ada ulama kata. Ha, habis. Ada ulama kata boleh je. Masalah. Tahu dah dalil. Dalil kata tak boleh. Tapi lah. Ada ulama kata boleh. Ni benda bahaya eh. Rosaklah. Hak perempuan sebagai isteri. Hak nafkah hilang. Hak tanggungan anak hilang. Kan hak hutang piutang kan pun habis, langgar. Riba tak patut jalan riba juga. Kan jalanlah. Sebab apa? Ada pendapat kata boleh. Kau tahu kan riba bank, ada ulama kata boleh. Ulama datang lepas Syekh Azhar yang meninggal tu, yang sebelum ni, Ali Tantawi. Datang Malaysia, dia kata faedah bunga bank tu bukan riba. Sengih gini ha, banker. Bukan sini je, sini ha. Dengar kan, Syekh Azhar cakap boleh. Ni ya, habis lah masyarakat. Sihir tadi kan, kata boleh sihir. Boleh belajar sihir. Ya, ada pendapat kata, boleh belajar sihir. Kerana apa? Kerana sihir ni, kalau tak belajar, tak tahu mana dia mukjizat. So, kena belajar. Start belajar sihir semua. Tak gila. Ini masalah kan. Ketujuh, tatabu' ar-rukhas ni, membawa kepada berpendapat dengan talfiq mazhab-mazhab. Yang kita ada pendapat-pendapat yang tambahan tadi akan keluar. Sebab apa? Macam tadi kan, yang apa, tinggal solat tadi, kita keluar pendapat baru. Imam Syafi'i betul kata tak kafirkan orang yang orang tinggal solat, tapi dia tak kata biarkan. Dia suruh panggil taubat, solat, tak nak bunuh. Dia bukan biarkan, tapi orang tu dia ambil sebahagian pendapat Imam Syafi'i, dia tinggalkan separuh. Dia kata Imam Syafi'i kata tak kafir lagi. Kalau kita pegang benda ni, memang kita kata kita aplikasikan pendapat kata kafir, dia jelas memang orang faham lah. Agar orang tak adalah tinggalkan, tapi kerana ada pendapat kata. Ha. Sedangkan Imam Syafi'i walaupun dia tak cakap kafir, tapi dia apa? Panggil taubat, tak nak solat, bunuh. Yang tu kita tinggal, tutup. Oh, last sekali, ini keluar pendapat baru, mazhab baru, masih Muslim. Ini kalau kita bawa pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tak reda. Bawa pada Imam Ahmad, Imam Ahmad awal-awal dia tak reda. So awak keluar pendapat mana ni? Ini bagi talfik mazhab. Keluar mazhab baru yang tak dipakai oleh mana-mana para ulama sebenarnya. Dan juga akan merosakkan ijma' para ulama. Ini jelas eh? Baik. Dikata lagi, okey, fasal ketiga. Fasal ketiga eh. Fasal kedua tu sikit pendek je, fasal ketiga. Fasal ketiga mencari-cari kelonggaran pada zaman moden sekarang, dan pada dia ada dua kajian. Ada dua kajian. Kajian pertama, realiti pemberi-pemberi fatwa zaman kini. Kedua, realiti ataupun keadaan orang-orang minta fatwa pada zaman kini. Ini pelajar dengan mufti, orang minta fatwa eh. Dan bila sebut mufti ni tadi, tuan-tuan jangan sebut mufti ni mesti jawatan rasmi pada kerajaan. Sebab ustaz yang biasa mengajar pun, macam saya ke, tuan-tuan tanya soalan, kemudian saya kata tak boleh atau boleh, tu fatwa lah juga tu. Tuan-tuan tanya soalan dalam WhatsApp atau tanya dalam email atau tanya sekian, memang itu mufti lah tu. Tak perlu jawatan dicop, dapat orang cop mohon sini bawa jadi mufti, tak. Faham eh? Mufti ni maksud dia orang kita minta fatwa padanya. Kadang-kadang orang tak layak pun suka beri fatwa. Macam mana kan? Dia belajar pun huwa-huwa-huwa tetapi nak keluar fatwa. Pun ada juga. Okay. Jadi sekarang kena realiti pertama eh. Kajian pertama berkenaan dengan realiti orang beri fatwa zaman sekarang. Sesungguhnya orang yang meneliti pada manhaj, tata cara eh, sebahagian orang yang nisbah kepadanya fatwa pada hari ini, kalau kita teliti kan, dia kata, kita akan bimbang, orang yang meneliti akan bimbang bahawa meliputi terhadap golongan beri fatwa ni celaan yang dan juga larangan yang dikata oleh para ulama dan diperingatkan oleh para ulama daripadanya, kerana terjatuhnya mereka golongan beri fatwa ni dalam perkara yang terlarang yang ditegah daripadanya sekali-sekala macam tu. Dia cakap dia buat benda, dia terlibat dengan benda yang tak sepatutnya dia terlibat, ataupun kerana mereka ambil pelonggaran dalam manhaj, dalam fatwa. Sekali-sekala dia macam suka ambil ringan, apa boleh, apa buat yang paling ringan dia bagi. Contoh macam hari tu kan, bila kes apa berkenaan dengan ucapan kepada orang bukan Islam berkenaan hari keraian mereka. Ini benda yang sangat-sangat apa ni, siap-siap dalam televisyen pun ada. Ustaz tu kata mengikut semua mazhab ia adalah haram, tapi berdasarkan dalil terkini dalil terkini jadi halal pula. Dia kadang-kadang saya jumpa orang, saya kata dia, diorang ambil ayat ketika nak kata boleh, dia ambil ayat nombor 8 surah Mumtahanah yang berbunyi la yanhakumullah, tidak menegah kamu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak tegah kamu, tak larang kamu, anil ladhin lam yuqatilukum fiddin, terhadap orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tak usir kamu daripada rumah kamu. Allah Ta'ala larang apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk kamu berbuat baik pada mereka dan berlaku saksama kepada mereka. Allah tak suka orang buat kesaksamaan. Okey, ayat dia pakai ayat ni. Tapi dia orang lupa ayat nombor 4. Dia ambil satu ayat ni, dia tinggal ayat ni. Kenapa saya tak tahu? Sebab kalau pasal ayat nombor 4 sangat jelas pendirian kita berkenaan akidah. Nombor 8 tu masalah macam ni. Dia kata, "Ya ustaz, apa benda dia buat baik pada orang bukan Islam? Kalau dia tak ada makanan, pergi bagi. Dia lapar, pergi bagi. Anak dia susah, pergi sekolah, tak ada kenderaan, hantarkan. Dia tak ada kereta nak pergi kerja, bagi kereta. Dia masuk hospital, tak ada bil nak bayar, bayarkan. Bayarkan. Ini yang bir yang dimaksudkan. Sebagai manusia, kita layan sebagai manusia. Kalau anjing bagi minum pun dapat pahala masuk syurga. Takkan orang bukan Islam, kita bagi minum tak dapat apa? Mesti dapatlah. Itu kat situ konsep masalah tadi. Sebab kita layan dia sebagai manusia. Dia ada kesusahan. Okay, pada benda bukan keagamaan eh. Contoh dia dapat bini baru, tahniah. Kereta baru, tahniah. Rumah baru, tahniah kan. Pada benda, dapat anak baru, tahniah. Okay, silakan. Ini benda-benda yang tak ada kaitan dengan agama, tak apa. Tapi untuk masalah agama, cuba bukan nombor 4. Ayat nombor 4 surah Mumtahanah. Awak tanya dia kan, qad kana lakum uswatun hasanatun, sungguh telah ada untuk kamu siri teladan yang baik, fi Ibrahim, pada Ibrahim, walladzina ma'ah, dan siapa-siapa bersamanya, idh qalu liqaumihim, ketika mereka kata pada kaum mereka, inna bura'a minkum mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri daripada kalian dan apa-apa kalian sembah selain Allah Ta'ala. Kafarna bikum, kami kufur dengan kalian, kami tak setuju dengan kalian. Wabada, dan nyata, bainana wa bainakum, antara kami dan kamu, al-adawatul baghdha, permusuhan dan juga kebencian. Hatta tu'minu lillahi wahdah, sampai kamu beriman Allah Ta'ala sahaja. Until kamu beriman Allah Ta'ala sahaja, bukan kita boleh kasih sayang. Ini ayat ni kenapa tinggal? Dalam masalah ini yang saya perhatikan, ni tata buruk ni. Ada orang kata, tapi ustaz, orang tu kata okey, orang ni kata okey. Soalan tu, tuan perasan tak? Ayat tu ditinggalkan, yang ini ayat lain. Tak ada orang jumpa saya, dia keluarga dia, dia asal bukan Islam kan? Jadi masuk Islam, lepas tu lepas tu pula mak dia, ini perangai, suka datang ramu Christmas dekat rumah anak yang masuk Islam ni. Sengaja nak bagi, biasakan cucu-cucu dengan tradisi Christmas dan sebagainya. Jadi diorang kata macam ni nak buat. Saya kata macam ni bang, abang, akak di sini. Saya kata akak cakap dengan mak akak. Abang cakap dengan mak. Kata dengan dia, mak, mak nak duit kami bagi. Mak nak duit kami bagi. Mak nak jalan melancong, kami support. Mak nak apa? Nak teman ke tidur kat rumah takut. Tidur awal katil, kami tidur awal katil. Tak ada. Mak nak apa kami bagi? Satu benda kami takkan bagi. Agama. Ini je. Yang lain tak apalah, mak nak. Okey. Tak ada hal. Yang ini kami takkan bagi pada mak. Ini benda yang kita kena fix. Melain bagilah, apa masalah dia? Kenapa tak boleh tegas pada perkara macam ni? Yang kita lihat kan, tu dia kata kat sini kan, bukan setakat tu, kadang-kadang jatuh kepada benda terlarang. Kadang-kadang pada pelonggaran pun ya jugalah. Boleh salam dengan perempuan yang bukan mahram. Nanti pengapa takut perempuan tu malu. Dia ulur tangan, awak tak ulur balik, angguk saja. Ha, nanti malu orang tu. Dan Islam larang memalukan orang. Hah? Apa ni? Kita faham tak macam mana diterbalik-terbalikkan hukum agama ni? Kalau tengok pun haram, pegang lagi lah haram. Tengok, tenung. Bukan bini kita, kita tenung. Haram. Tenung tangan ni ustaz, haram. Oh, takkan dah tengok tangan, tak boleh. La ilaha illallah syarikalah, haram. Kecuali awak nak kahwin dengan dia je. Tengok-tengok boleh tak kahwin. Untuk tak kahwin, jangan tengok. Tenung, kenapa? Pegang, tengok pun tak boleh, pegang aci. Takkan tak faham kot. Ustaz, mana ada ayat kata, dalil kata haram pegang. Dah Quran kata haram tengok, tu haram pegang lah. Takkan tak faham lagi. Takkan tak sebut-sebut sepatah-sepatah semua hukum. Faham? Ini benda-benda berlaku. Saya tengok perhatikan banyak orang macam-macam tak kisah. Dia kata, dan perkara yang mengejutkan pada perkara ini adalah, anda dapati mereka berhujah dengan hujah-hujah umum yang tidak tersusun. Hujah umum. Yang benar kata-kata mereka ni untuk dikatakan adalah kata-kata benar tapi dikendaki dengan kebatilan. Macam Ali kata pada golongan Khawarij, hukum milik Allah. Tapi kata-kata itu, diorang nak benda lain. Cakap hukum milik Allah, semua orang pun cakap. Tapi masalahnya awak masukkan apa? Macam tengok orang tu kata masalah ni. Mereka sebagai contoh membolehkan laluan mereka ini dengan hujah bahawa agama tu mudah. Ustaz, Syekh, agama ni mudah Syekh. Yang menyusahkan agama. Dan bahawa syariah ni datang dengan kaedah pemudahan dan toleransi ya, mengangkat kesempitan. Dan kita, bila kita ambil dengan yang paling ringan daripada pendapat dalam persoalan-persoalan, kita menepati kaedah ini dan usul ini. Bila ustaz ambil yang paling ringan, ustaz telah menepati inna dina yusrun. Ini masalah dia kan, yang disyariatkan oleh agama. Dia kata kita memperhatikan ni, kata-kata ni, kita dapati pendahuluannya adalah benar. Cakap orang ni betul, permulaan mukadimah dia benar. Tiada sebarang sebarang habuk padanya. Akan tapi hasil dia adalah kerosakan. Kerana jika dijadikan syariah, kerana jika dibentuk syariah ni, dia kata dibentuk syariah ni telah menjaga keadaan syariah ni, telah menjaga asas agama syariah ni, telah pun menjaga kemudahan pada taklifnya. Sebenarnya syariah datang siap-siap dah dengan pemudahan. Bila tuan-tuan solat kan, diri. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh mengiring. Tak boleh angguk-angguk kepala. Tak boleh angguk turun naik mata je. Tak boleh. Macam tu. Kadang-kadang di sini kena belajar siap-siap. Sebelum, bukan nak suruh lumpuh. Tapi kalau dah terlumpuh, tak tahu nak buat, masalah. So belajar sebelum daripada kena. Na'udzubillah, semua tak nak selamatkan kita semua daripada mati dalam keadaan macam tu, kelumpuhan dan sebagainya. Tapi ini habuan masing-masing untuk ujian keluarga kita dan sebagainya. Kan kita sedar solat wajib, azan berkumandang. Tak boleh kita buat lantak lah, tunggu sihat buat nak solat. Tak, anda kena solat. Tapi tak ada siapa nak tukar pampers. Kena belajar bahawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika tu anda boleh solat tanpa tunggu, tahu tak? Tanpa tunggu, tak payah tunggu anak datang dulu. Macam lambat kan, kata masuk solat waktu masuk waktu dah. Biasa anak sampai pukul 1. Tiba-tiba entah jam dan sebagainya, pukul 1:30 tak sampai-sampai lagi. Anda boleh terus solat. Ketika anak datang nanti tak payah tak solat dah. Cuma kena solat dengan mata je lah. Allahu Akbar. Dan rukuk ada Allah Akbar, sami Allah, nahmidah, Allahu Akbar. Kena solat. Jadi rukhsah, memang agama datang rukhsah. Macam kes puasa, kes makanan, semua sekali ada kelonggaran. Memang keadaan syariah datang dengan pemudahan dan juga kesenangan. Dia tak? Pada taklid-taklidnya tidak bermaksud. Dia kata walaupun keadaan syariah macam tu, tidak bermaksud dengan apa keadaan sekalipun, bahawa memilih seorang manusia itu dari pendapat para fuqaha, apa yang dia suka. Apa dia suka. Okay. Kerana di sana terdapat pertentangan dan juga pertemuan di antara kaedah yang agung ini, yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, yang disyariatkan dan datangnya oleh pencipta yang maha bijaksana, dengan apa? Perbuatan mencari-cari kelonggaran manusia yang makhluk. So Allah Ta'ala susun benda ni dengan kaedah dia sebagai pencipta, maha mengetahui, bijaksana. Manusia yang cari kelonggaran ni, dia ikut akal dan nafsu dia. Pasti ada pertemuan yang sangat jelas. Dia kata dan perkara ni, dia kata perkara yang lain pula. Macam mana dia kata boleh untuk seorang mukallaf ni mengangkat kepayahan taklif syar'i yang disyariatkan oleh syarak, di mana dia mengikuti setiap yang mudah yang datang daripada para ulama tadi yang makhluk, tanpa usul dan garis panduan? Mana boleh? Sebab dia di atas dia tuntutan untuk ikut perintah Tuhan, bukan ikut kata ustaz. Faham kan? Sebab kita atas kita ni depan Allah Ta'ala, nanti tanya kau ikut ustaz mana? Tak. Hal tabaktumur rasul, hal ajabtumur rasul, kamu jahut tak suruhan rasul? Bukan ditanya kita kepada ustaz mana kau ikut. Oh, ustaz mana? Ustaz KL, ok. Hei, jangan. Ini sangat bahaya, sangat bahaya yang berlaku pada masyarakat kita. Dianggap benda berkenaan macam tak apa, eh? Dia kata disungguhnya daripada kesalahan dan kesilapan bahawa kita menegakkan dengan perakuan-perakuan cabang yang rosak, dan kita bina di atas cabang ini, di atasnya usul yang sahih. Ni cabang ni dah rosak, ada asal tu dah rosak. Memang tujuan dia nak berseronok. Kita bina di atas dia dengan apa? Usul yang sahih itu apa? Agama itu mudah. Oh, sangat salah dia kata. Dan keadaan seorang manusia itu mengambil rukhsah seorang imam dari para imam, yang imam tadi canggahi padanya dalil yang sahih. Dia kerana sebab-sebab dan perkara-perkara. Para imam boleh akan canggahi. Saya ulang balik kan, kita kata tadi, mungkin dia tak jumpa hadis. Mungkin hadis itu di sisi dia do'if. Tapi kita dengan bandingan, kita nampak dah hadis tu sahih. So kita, atas kita, dalil, bukan imam. Tahu dah dia tersilap. Tapi bukan kerja kita follow dia ke situ. Macam Ibn Hazm Az-Zahiri, bila dia kata, kalau seorang lelaki itu meminang seorang wanita, halal untuk dia tengok semua jasad perempuan tersebut. Halal. Dia skodeng. Oh, skodeng. Kodeng lah letak kamera ke, sampai rasa nak kahwin. Dia pasal dia pegang hadis Nabi tu kan, yang Nabi kata pada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi kata kau tengok sampai rasa nak kahwin. Dan kawan ni pun duduklah, dia pendapat dia seorang tau. Dia pergi duduk belakang, nyuruk tengok perempuan tu sampai rasa nak kahwin. Ini kesilapan dia buat, tak jadi hukum untuk kita pakai tau. Sebab yang lain macam Umar ketika pinang, para sahabat ketika pinang, dia tengok macam ni je. Tengok atas bawah, atas bawah. Rasa happy tak kalau tengok tu? Happy boleh lah terus. Bukan macam Husin, angkat kain sikit. Gila tu. Faham tak? Ha, kita start pakai je kelonggaran. Ada orang kata boleh, masalah lah. Rosak lah agama ni. Anak kita kena pinang dia, orang tak datang pinang dia lah. Sebab apa? Dah kena tengok dah tu. Entah kan? Kalau saya ada anak perempuan kan, lepas tu saya ada buat style tadi. Orang buat style apa? Boleh skodeng. Boleh kena pinang tu lah, kena skodeng lah tu. Siapa nak kahwin dengan anak kita dah? Apa benda pelik kan? Alah, aku lihat dia boleh silap, dia kata. Yang tidak tercela di atasnya dan diberikan alasan, dia ada alasan. Tapi dia kata dengan hujah kaedah yang umum, itu pemudahan dan mengangkat kesempitan. Maka dia kata, tidak ada silap lagi bahawa manhaj ini bercanggahan terhadap usul agama. dan menyampaikan kita kepada manhaj yang bertentangan dengan maqasid syariah dan garis-garis panduannya. Dan kerana ini kita dapati umum para ulama telah menutup bab ini dan mengharamkannya bagi menjaga ke atas syariah. Dan juga mengata, contohnya macam berkata Ibn Muflih yang mati tahun 762, dia kata apa? Yuhramu tasahulu fil futya, diharamkan bermudah-mudah pada pemberian fatwa. Wasifta'u man urifa bidhalika, dan minta fatwa orang yang diketahui suka mudah-mudah. Semua aci. Dia macam tu ada betul lah orang. Doktor pun sebenarnya kena. Doktor, semua aci. Dia macam, okey. Dan sekali tu saya jatuh motor. Nanti kemudian kan, saya dapat doktor okey. Doktor okey ni masalah bahaya. Pasal hari besok kita sakit. Hari pertama kita jatuh, kulit tu kan ada darah beku. Dia tengok kan, okey. Dia okey. Jadi nurse pun balut-balut letak fusidin, balut. Saya datang esok hari saya datang, dapat doktor. Seorang lagi, doktor datang, hey, apa sal tak buka ni? Apa sal tak potong ni? Doktor tu kerat gitu, dia tarik. Kira doktor semalam lah, masih kerja. Doktor okey ni. Tuan-tuan bayangkan dalam fatwa macam mana. Doktor okey hari ni, semalam dia okey, hari ni kita menggelupur. Kan? Menggelupur macam tu lah. Doktor kedua dia geringi. Dia kata, kalau sekiranya tak buang kulit mati, macam mana kulit baru nak tumbuh? Dia sambil gesek tu kan. Dia rap gitu. Saya gini tangan tu tak. Doktor semalam lah gatal. Dapat doktor okey. Dia dengan dia best lah. Dapat MC muda. Jumpa apa? Sakit perut. Dia sakit. Okey. Doktor okey. Tuan-tuan perasan apa yang jaga. Dalam ini dalam bab doktor. Kalau dalam bab fatwa lagi dahsyat. Ini pasal orang yang ni, macam dia kata dengan Mufli, tak boleh ambil pada orang macam ni fatwa. Jangan minta pada dia fatwa pun. Berkata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, 791 mati, Ar-ra'yu al-batilu anwa', pendapat yang batil ni ada beberapa bentuk, dia kata. Salah satu di antaranya adalah pendapat yang menyanggahi nas. Pendapat yang menyanggahi nas. Dan ini adalah daripada apa yang sudah diketahui secara pasti daripada agama Islam, kerosakannya dan batalnya. Dan tak halal, dia kata tak halal eh. Tak halal. Pemfatwaan dengannya, tidak juga penghukuman dengannya. Dan jika jatuh, sekalipun jatuh padanya, siapa yang jatuh? Dengan bentuk-bentuk pentakwilan ataupun taklid. Tak kira siapa terlibat. Kalau kita kata benda tu, menyanggahi dalil. Siapa sekalipun terlibat, takkan boleh kita hukum dengan fatwa dengan cara tersebut. Nas dah soreh. Datang kita macam, tapi ada orang kata boleh. Allah Akbar. Yang tuan-tuan tengok apa macam masalah masyarakat kita kan, bila bina atas kubur, buat bina atas kubur. Nabi sebut dah, jangan bina atas kubur. Nabi laknat orang Yahudi di atas perbuatan mereka membina atas kubur, jadikan kubur masjid. Orang kita buat juga. Lepas tu alasan kata, tapi ustaz, ada ulama kata itu kalau kubur tanah umum, tanah persendirian tak apa. Dalam hadis Nabi tu ada sebut ke? Kata jangan bina atas kubur-kubur yang tanah persendirian, tak apa. Ada cakap? Dia datang idea sendiri dan dia buat. Ini sangat bahaya tau. Sangat bahaya. Tahu dah benda tu salah. Menyanggahi dalil. Tapi nak buat juga. Dan dia kata apa? Dan dia kata nyata dia perkara ini. Dia kata dan nyata perkara ini pada realiti hari zaman sekarang. Realiti zaman kini. Di mana sebahagian mereka ni berhujah dengan sebahagian pendapat para ulama' dan pendapat mereka ni, sedangkan pendapat mereka ni menyanggahi terhadap nas-nas syar'i. Ada seorang ustazah tu kot dulu. Dia kata apa? Apakah hukum mencabut bulu kening? Dia kata, berdasar kepada hadis Nabi SAW, ia adalah haram. Tetapi lepas tu, saya macam habis, saya kata, gila ustazah ni. Tetapi jika untuk mencantikkan diri untuk suami, maka tak mengapa. Heh? Kau faham tak? Dia sebut dah. Dia baca dah, dia kata Nabi SAW larang daripada perbuatan mencabut bulu kening. Tapi, ujung tapi pula. Macam tadi, macam kes lah. Dilarang untuk mengucapkan hari keraian untuk orang kafir. Tapi, sedangkan kalau kita tukar benda tu lah kepada sentimen keluarga atau parti politik, tak ada orang akan buat lah. Contoh macam orang tu kutuk bapak kita, dia buat kenduri, awak pergi. Dia kata, bapak awak bukannya penghulu sebenar. Bapak kami pun penghulu sebenar. Kami yang penghulu sebenar, bapak korang bukan penghulu seorang-seorang dia. Ingat dia seorang je penghulu. Kan Allah Ta'ala hanya Tuhan. Mana ada Tuhan lain? Bila dia kata dia tu ada Tuhan lain, maksud dia, dia menganggap diri dia ada hak dalam masalah agama dia betul. Kat situ masalah dia, kalau kita diajak kan, orang tu buat perampasan kuasa pada bapa kita, ketua kampung atau AJK masjid. Kan? Lepas tu dia buat kenduri. Awak pergi tak? Mana dia pergi? Ayuh parti politik pun tak pergi. Parti A menang buat kenduri, parti B pergi. Siapa pergi? Oh, khianat. Kan? Sedangkan Nabi kata kalau orang jemput kenduri pergi kan, sunnahnya. Pergi tak pergi? Ikut sunnah kena pergi tak? Kenalah. Tapi lah sunnah Nabi tu betul. Tapi ha, dia tapi balik. Sentimen kekeluargaan, sentimen kepartian, awak tak pergi. Keagamaan awak lepuh kan, hak Allah Ta'ala awak bagi kat orang. Mana boleh? Sangat tak logik, sangat tak betul. Kan, kan bab lain gunakan, bab lain isi. Apa kekurangan orang bukan Islam, tak ada tempat kita tinggal, dia tak ada makanan ke, pergi bagi makan. Dia susah, anak dia tak pandai, kita buat tuition. So ajar anak sampai pandai. Tak ada hal, Islam tak larang. Bab Tuhan, jangan bagi. Yang suka-suka hati kita, serahkan. Alasan kerana apa? Berbuat baik kepada kepada sesama manusia. Jangan. Ni masalah dia. Nas dah tak benarkan. Semua nas tak benarkan eh. Baik. Dia kata, dia kata sama okay? Okay. Dia kata dan berhujah, dan diberhujah bahawa pendapat atau kata-kata atau pendapat si fulan ni, ini dia berhujah bahawa ia benda yang diikut tadi adalah pendapat atau pandangan bagi si fulan di kalangan para imam. Dan ini adalah perkara yang sangat bahaya dan wajib diperingatkan daripadanya, kerana ini adalah kata-kata yang menyanggahi terhadap dalil-dalil syar'i, yang mana diperintahkan hamba yang makhluk ni oleh Tuhannya untuk diikut. Kita diperintah untuk ikut nas, bukan untuk ikut manusia. Dan diambil ke atasnya perjanjian dan juga ikatan janji. Dan kita diambil ikatan janji dengan ini untuk kita ikut semua diperintahkan, bukan kita langgar. Nama Muslim itu pun di atas itu. Awak nama Muslim sebab apa? Sebab untuk kita patuh dan tunduk kepada perintah Allah Ta'ala, bukan kita lawan dan canggah. Dan demikian juga targhib dan tarhib. Allah Ta'ala gerunkan, Allah Ta'ala galakkan dengan syurga, Allah Ta'ala gerunkan dengan syurga untuk ikutan, bukan masalah lain. Maka bagaimana dia kata boleh dia menyanggahinya dan mengambil dengan selain pendapat selainnya daripada pendapat-pendapat manusia dan pendapat-pendapat pandangan-pandangan mereka. Dan apabila dia kata, dan apabila pendapat ini dan sekiranya dia kata pendapat ini atau pandangan ini dikira sebagai gelinciran alim tersebut, apatah lagi itu orang tu sebenarnya tersilap. Para ulama awal-awal lagi, Imam Syafi'i dah sebut, Imam Abu Hanifah sebut, Malik bin Anas sebut, semua mereka berlepas diri awal-awal. Mana dia hanya manusia, apa dia cakap. Hatta Nabi pernah cakap macam tu. Tapi kita tahu Nabi diikuti 100%. Adapun para imam, Imam Syafi'i dia kata, kalau pendapat aku kan, apa kamu dapat pendapat aku, bercanggahan apa yang ada pada sisi ahli akhbar, ahli hadis, maka campak cakap kata-kata aku ke dinding, ambil kata-kata Nabi SAW. Itu adalah attitude mereka terhadap nas. Semua awal-awal lagi. Bukannya dia kata macam ikut aku, biar aku ke mana sekalipun. Tak adalah. Diorang nak kita ikut nas, bukan ikut dia. Okay? Bahkan dia kata, jadi kan, boleh jadi dia silap. Kan, kalau dia kata, dan jika sekiranya pendapat ini atau kata-kata ini dikira gelinciran bagi ulama berkenaan atau imam berkenaan, macam mana kita nak hujah lagi? Dia tergelincir. Kita ambil, kita pakai juga. Sedangkan itu adalah gelinciran ataupun kesilapan dia. Kerana tidak ada sebarang tauladan pada keburukan. Macam dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Kemaksuman tak ditulis untuk mereka. Atau para sahabat kata, kami tak maksum. Kemaksuman tak tulis untuk kita. Sekalipun mereka ni adalah di kalangan orang terbaik dan paling suci di kalangan manusia. Kan manusia paling bagus para sahabat. Tapi namun itu, macam dikatakan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, kami tak ditulis untuk kami sebarang apa? Kemaksuman. Sebab tu dia tak paksa. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang mati tahun 748. Dari antara perkara yang takjub, yang ajaib, dia sehabis-habis ajaib adalah para fuqaha yang bertaklid. Mereka terhenti kadang-kadang seorang mereka ni pada dia terjumpa pada kelemahan ambilan imamnya. Maksudnya imam dia buat satu pendapat, ambilan imam tadi tu sangat lemah. Dan dia tak dapati untuk kelemahan tadi sebarang tolakkan. Dia tak ada perempatan untuk pertahankan dah. Namun begitu, dia apa? Namun demikian, dia mengikutinya pada perkara tersebut. Dan dia tinggalkan kitab sunnah dan kias yang sahih bagi mazhabnya, kerana mazhabnya yang beku dan secara jumud untuk taklid pada imam. Bahkan dia menghalat, dia bercuba buat helah untuk mempertahankan, untuk menolak zahir kitab dan sunnah. Dia tolak zahir kitab dan sunnah. Cari jalan untuk takwilkan lagi. Mungkin maksud dia ini, mungkin maksud dia ini. Contoh macam kes mudah kan, tuan-tuan tengok masalah. Contoh macam dalam kes Imam Syafi'i berkenaan dengan tajuk makan daging unta, batal wuduk. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata tak batal. Ini pendapat dia. So, dia rasakan bahawa tajuk batal tadi ada kaitan dengan tajuk kes daging dibakar atas api. Pasal asal mula-mula dulu hukum bila kita makan apa-apa atas api direct, wuduk kita batal. Kemudian pada akhir hayat baginda, baginda makan benda dibakar atas api, tak wuduk balik. So Imam Syafi'i menyangka bahawa daging unta pun macam tu juga. Tapi bila Imam Nawawi rahimahullah dan Imam Baihaqi jumpa hadis yang datang berkenaan tajuk tu, diorang terus terang tukar. Diorang setuju dengan daging unta batal. Walaupun Imam Syafi'i kata tak batal, Baihaqi dan Nawawi kata batal. Sebab nas terlalu terang, kata. Tapi ada para ulama, bahkan dekat Malaysia ni saya dengar sebagian tok-tok guru kita, dia bagi alasan. Dia kata sebenarnya ini tak ada hadis pun. Sebenarnya ketika Nabi dengan para sahabat makan unta tu, ada seorang terkentut. Lalu Nabi tak nak dia malu. Nabi suruh semua bangun untuk wuduk. Tak ada dalil pun, tahu tak? Saya cari, tak jumpa langsung. Tiba-tiba ini dijadikan hujah. Dia cari alasan untuk menangkan pendapat kata wuduk tadi pasal apa? Seorang terkentut. Nabi nak jaga aib dia. Maka bangun ramai-ramai. Semua pergi wuduk. Tak ada dalil ni pun. Tengok-tengok Imam Nawawi dan Imam Baihaqi jumpa dalil, angkat tangan, batal. Walaupun ini bercanggah dengan pendapat Imam, batal. Tapi yang lain-lain yang kata macam Imam Izzuddin Salam kata ni, sebut dia. Memang dia kata pelik, dia kata pelik. Nampak dah kata-kata Imam tak kuat, dia nak pegang juga. Cari helah untuk kata boleh. Tapi saya perasan lah benda tu. Ayat yang dia kata, aduh, Nabi duduk dengan para sahabat, makan daging unta, seorang terkentut. Tapi Nabi nak jaga aib dia, Nabi suruh semua bangun. Maka sebenarnya tak batal pun. Anda faham tak? Ini realiti masyarakat. Dan ini realiti orang yang bermazhab kadang-kadang. Cari jalan untuk menangkan kata-kata pendapat imam dia. Dan dengan takwil-takwilan, dia mentakwilkan kedua-duanya. Dengan takwil-takwilan yang jauh, lagi batil. Untuk mempertahankan bagi apa? Orang yang ditaklid olehnya. Dan dia kata di antara perkara yang menyedihkan pada zaman ini, kalau kita lihat banyak di kalangan orang-orang yang suka mencari kelonggaran dan juga apa peringanan ni yang mereka dakwa, mereka jatuh dalam perkara larangan dan diharamkan dan salah yang sangat besar, kesalahan yang sangat dahsyat. Tengok pada hari ini mereka apa? Mereka ingin untuk mengikutkan fatwa dengan hujah apa? Hujah beriringan dengan realiti, dengan semasa. Mana fatwa mengikut zaman, ikut beriringan dengan zaman. Dia nak pusing juga nak kata bahawa boleh fatwa tukarkan. Ya, kalau selain kalau tuan-tuan dengar macam yang jelas besar, macam orang tu kata tafsir semula bagi Al-Quran. Ini ayat-ayat yang samalah. Jadi yang ada ni tak boleh, dia tak boleh sumbat, dia nak masuk tak boleh. So dia kata kena ubah ni baru boleh kita maju. Ini masalah. Dia macam IRF kan, dia pernah jemput seorang perempuan, Heba Rauf daripada Mesir. Perempuan ni adalah jurucakap bagi sekularism. Sekular, perempuan yang sekular. Dia kata patut umat Islam bagi peluang pada sekular. Kerana banyak sekali umat Islam gagal, dia cakap. Padahal sebenarnya yang memerintah umat Islam di dunia sekarang ni, keseluruhan mereka, contoh di tanah Arab, bukan berfahaman Islam pun. Sosialis. Ba'fi. Tiba-tiba kegagalan untuk Islam naik, apa, untuk masyarakat tu maju, dia salahkan Islam. Dia kata patut tukar kepada sistem baru. Padahal pemerintahan masyarakat dipegang oleh tentera tadi. Kau tak tengoklah Iraq ke, kan, apa, Syria ke, Jordan dan sebagainya kan, ataupun Mesir. Yang merintah ni siapa? Bukannya orang bukannya orang yang tahu agak hukum hakam agama. Tak ikut pemerintah Tuhan pun. Tapi perempuan datang, dia kata sepatutnya kena bagi peluang sekular, asingkan ni supaya merintah, supaya kita maju. Dia salahkan Islam. Orang macam ni yang biasa suruh apa? Terjemahkan balik Quran, tafsirkan balik Quran. Ini bahaya yang saya perhatikan banyak berlaku. Orang kita tak kisah. Dia kata, ustaz sekian, memang dia salahkan Islam. Ada seorang tu, saya jumpa seorang wartawan daripada RTM. Dia terdatang, dia kata, hai, dari Islam semua busuk, kotor. Ayat dia mula sekali. Lepas tu dia bising-bising kan. Dia pergi kat surau, solat, dia tak solat. Saya pandang, saya tengok. Saya temankan orang untuk buat kerja. Jadi dia tak solat. Dia sampai kat hotel, dia bebel lagi. Dan saya kata dengan dia, Tuan Haji, dia kata, okeylah, saya katakanlah, saya cakap, saya terimalah Tuan Haji cakap tadi, kata apa? Abang kata tadi, apa, orang Islam kotor. Di Pakistan kotor, sekarang kotor. Saya kata dengan dia, yang memerintah bukannya orang Islam, betul. Semua pemimpin tentera tadi kan, jenderal tentera tadi, tak ikut perintah Tuhan pun. Saya kata, so kenapa abang nak sebut orang Islam? Okay, tapi namun begitulah, saya kata, dengan hodoh kotor mereka ni, mereka tak sakit jiwa, saya kata. Dia diam, sakit jiwa. Negara, saya kata dengan dia, saya kata, negara mana nombor satu bunuh diri? Tahun tu tahun 2001, 2002. Ketika tu Jepun masih banyak rakyat. Nombor satu ranking bunuh diri dunia adalah Jepun. Nombor satu. Nombor dua Korea. Bunuh diri paling banyak. Saya kata, kalau anda kata rakyat tadi, kan, apa, bersih tapi gila, buat apa? Bersih tapi gila. Awak ada anak comot, ni ada anak gila. Awak nak satu-satu. Kima saya ada sekarang. Tak apa, comot boleh basuh. Gila, awak pergi tikam buku awak. Tak gila. Apalah kan, saya kata macam tu. Saya kata, dan keamanan, kadar jenayah, saya kata. Negara-negara yang macam ni, miskin Yaman kan, saya kata. Contoh kat Yaman kan. Orang tak ada pergi orang ambil harta orang lah. Atau kawan saya seorang kan, apa, seorang kawan saya tu, dia ada kawan seorang tinggal handphone dekat dalam teksi. Kemudian kawan kita ni tolong telefonkan lah Ustaz Said Nur Hisham. Dia telefonkan lah, hello. Lepas tu Arab tu angkat, alu. Dia alu, tak hello, alu. Lepas tu dia kata, ni telefon kawan aku. Mula cakap, mana ada, aku beli. Lepas tu kawan saya kata, dia kata, tak apalah, jumpa depan Allah Ta'ala nanti. Datang hantar balik. Cuba try tuan-tuan, hilang telefon, hello, telefon saya. Dia jumpa depan Allah Ta'ala. Orang cakap apa? Belah lah kau, Allah Ta'ala kau seorang ke? Yaman miskin, ada takwa. Awak kat sini kaya, tapi gila. Tahu tak? Tak ada hormat harta orang lain. Diorang bongok-bongok diorang je tu kan, tak ada harta banyak sebagainya kan. Tapi kita cakap, itakillah. Just stop. Ada orang saya jumpa seorang. Allah Ta'ala dia cakap, inilah dia kata, di Yaman belajar awak apa? Kan? Apa ada Yaman? Tak maju? Dia kata tak maju tapi tak takut dia, okay, dia orang takut Tuhan tak macam kita. Dia cakap tu. Segeram kan, datuk apa tak nama dia dekat PJ. Dia cakap yang tu. So kadang-kadang orang kita lupa diri tau. Dia tak faham apa konsep sebenar. Sebab dia suka nak lepurkan. Sedangkan ketika sekarang kita bincang umat Islam kita bukan dikuasai dengan cara Islam pun. Lepas tu kita nak salahkan orang Islam tak maju. Macam mana? Lepas tu ada seorang profesor daripada Kanada. Dia asal Palestin. Dia kata dia buat kajian, research. Dia kata Islam ni, orang Islam ni rosak atau hilang, tak berjaya berkuasa balik. Sebab dia tinggalkan nilai Islam sepenuhnya. Bab ekonomi ambil kapitalis. Bab politik ambil sosialis. Bab ini ambil apa, lili siapa entah, tak tahu. Dia ambil semua sekali, tak ada yang ambil Islam. Perhatikan betul-betul. Semua main campur aduk. Lepas tu nakkan result Islam. Nak kegemilan Islam tapi tak nak balik macam mana Islam yang asal. Mana mungkin? Akidah macam-macam merbah. Capal ada, semua ada. Lepas tu kemudian nak kita akan berjaya menakluk. Tak luk apa benda, capal tak ada lah. Jangan Islam ada Syiah, lagi takkan jadi, tahu tak? Saladin Al-Ayyubi sebelum nak kuasai balik Palestin, perkara pertama dia buat adalah dia jatuhkan kerajaan Fatimiyah Mesir. Mana dia biarkan akidah rosak? Semua Islam takkan menang dengan akidah yang rosak. Pelik betul. Tahulah. Tapi ala kuliah dia kata lah, kena beriringan dengan zaman, dia kata. Bertepatan dengan perubahan masa. Dan ini, tengok, ada dekat mereka ni menyeru untuk perubahan fake Islam. Bab solat pun kena ubah lagi. La haula wala quwwata illa billah. Kan? Supaya apa? Supaya dia kata menjadi yang ni fake, yang pemudahan. Dan juga apa? Wasati. Wasatiyah kan? Wasatiyah kan, semua wasatiyah. Wasatiyah tu kan maksud dia dua-dua benda buat. Bukan jahat buat, baik pun buat. Ada orang ingat macam tu tau. Ummatan wasata, dua-dua boleh. Nyanyi boleh, baca Quran boleh. Baca Quran macam qari. Jadi imam pun tak apa. Lepas tu, nyanyi gandandut pun okey haci. Inilah yang kita nak. Bersepai. Bersepai. Bukan bersetail, bersepai lah. Dia nak semua boleh, serba boleh. Ustaz pun nak macam tu. Nak boleh nyanyi, boleh menari, boleh ceramah, boleh sekian. Auzubillah minasyaitan rajim. Apa ni? Zaman Nabi memang tak pilih pendakwah dengan cara boleh nyanyi. Zaman Nabi dah pilih takwa. Musa bin Umair yang pilih 16 tahun umur dia berdakwah. Macam mana karakter dia? Karakter dia dengan mak dia, dengan keluarga dia. Keluarga dia minta balik harta, dia pulangkan balik semua sekali lah. Datang pakai seluar dalam jumpa Nabi SAW. Mati pun tak tinggal apa. Kain kapan pun tak cukup. Tutup kaki kepala nampak, tutup kepala kaki nampak. Dan perang Uhud dia mati. Ini kita dapat, kita cari apa karakter mana yang bersepai. Bagi saya bersepai ke bersetail? Bersepai apa ni? Bersepai lah. Jahanam lah, rosak lah. Macam mana itu agama? Dan dia kata mengikut hawa nafsu mereka dan maslahah mereka. Semua ini dari segi apa? Untuk memenangkan apa? Manhaj, memudah-mudahkan agama. Alangkah, dia kata, aduhai, kata, alangkah baik kalau mereka ni berdiri, berhenti sekejap, saksikanlah kesan-kesan dan natijah-natijah mereka. Natijah-natijah perbuatan memudah-mudah agama ni. Di mana menyampaikan manhaj ini banyak kepada kalangan mereka ni, kepada berkata-kata dengan kata-kata yang pelik dan pendapat-pendapat yang janggal. Kan, sehingga mereka ni pengkokkan agama. Kan, dan bercakap orang yang jahil kepada ke atas agama. Macam dia orang buat apa? Lipat kata agama ni, Quran untuk semua. Semua orang berhak berkata tentang Quran. Siapa cakap? Para sahabat Nabi SAW dulu nak belajar Quran, tengok orang lah. Dia tengok dia belajar dengan siapa sebagainya. Hatta tengok Abdul Rahman, Ustaz Kamilin tu ada sebutkan mungkin tajuk berkenaan dengan apa, Abdul Rahman bin Auf. Dia belajar baca Quran dengan Ibn Abbas. Sedangkan Ibn Abbas tahap cucu dia. Tahap cucu, umur cucu dia. Ini umur cucu. Yang ini umur atuk. Dia ni sahabat Nabi SAW yang banyak berjasa. Tapi ketika nak belajar Quran, dia turun level. Dia belajar dengan orang tahap bahaya cucu dia. Itu menunjukkan bahawa dia pilih dalam nak mengambil agama. Bukan main tangkap muat. Ini ada orang buat apa? Melepak mafasid. Lepak mafasid. Bukan maqasid, mafasid lah. Orang terdatang, aku rasa kan ayat ni. Ayat ni kan aku rasa. Yang orang bercakap ni, soalan yang bercakap tadi, tahu bahasa Arab tak? Kalau kita buat kelas masakan, buku bahasa Perancis. Tuan-tuan dengan saya seorang tak kerti buku bahasa Perancis. Lepas tu kita bincang cara buat apa? Croissant. Yang korosan, itulah. Croissant. Karipap tu. Karipap yang bergulung-gulung tu. Kan? Dia nipis kan benda tu. Soalan. Kita duduk buku bahasa Perancis. Kemudian kita bincang. Pukul berapa jadi kuih? Mampus tak jadi kan? Agama yang agama kita ni nak jaga kita daripada masa syurga neraka, kita tak tahu bahasa Arab dan bercakap. Gila ke? Yang ini kuih tak masak, yang ini jadi apa? Kalau kita bincang kan, aku rasa ayat ni, aku rasa zaman sekarang jaga sikit bab tadabbur Quran, tadabbur tanpa tafsir. Ini bang, sangat dahsyat. Mentadabbur Quran tanpa tafsir. Dia kata, saya tak nak tafsir, saya tadabbur. Mana muncul tadabbur tanpa tafsir? Kalau kalimah tu tak tahu maksud dia apa, nak tahu kalimah tu tak maksud dia apa, tengok dalam tafsir. Apa sahabat cakap, apa Nabi cakap kalau ada, apa tabi'in belajar dengan para sahabat. Awak dah terdatang tiba, saya rasa ayat ni, saya rasa. Aduhai, apa jadi ni kan? Ni orang jahil bercakap atas agama. Semua nak cakap. Sama kita sekarang ni kan. Cuba kalau tuan-tuan jumpa kereta, mekanik kereta kan. Kereta tu rosak, tuan-tuan jumpa mekanik je kot. Ke jumpa ustaz? Mekanik lah kan, jumpa. Kecuali mekanik tu ustaz. Okay, maksud dia logik kita tanya dengan orang ahli dia. Yang ini bercakap pada bidang dia. Apa mekanik? Yang ini apa? Bab masakan. Yang ini bab sekian. Bab agama tu perhatikan kat Malaysia. Semua nak bercakap. Yang tak ada tauliah nak bercakap. Bukan tauliah benda. Maksud dia tak ada kelayakan langsung. Agama dia belajar pun, baca Quran pun gagap. Tapi saya rasa Allah Ta'ala mungkin tak nak benda ni. Awak pula tahu. Awak belajar tafsir tak? Saya tak belajar, tapi saya rasa ada dalam tafsir. Ini gila kan? Menteri-menteri pun ada gila macam ni. Astagfirullahalazim. Ini jahannam agama. Punca sebab apa? Kita bermudah-mudah. Kita mudah kan? Tak apa, cakap. Tak apa, pendapat. Okay. Dan mereka mengabaikan sebahagian batasan-batasan. Dan juga cerita-cerita. Hudud wal hadis. Dan mereka apa? Dan kita jadi kita lihat fatwa-fatwa yang diingkari oleh orang awam. Orang awam dengar pun pelik. Macam baru ni dekat dalam Idul Hakim, dia kata harus untuk tawasul dengan orang mati. Harus. Orang awam yang tak belajar pun macam, ustaz, boleh ke? Tak boleh kak. Tapi dalam Idul Hakim, saya pun cakap, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nombor 5 bukan Idul Hakim. Kan? Jangan letak yang tu. Diorang macam-macam benda kau bukan diajar. Jual apa, capal lah, apa, janggut, apa, bedak sejuk, celuk janggut Nabi. Bedak sejuk, celuk janggut Nabi. Jadi dia ada fadilat, macam minum darah Nabi. Seriously, itu 5 tahun lepas. Diorang tak, itu tak retract balik tu. Ni buatlah tambah baru pula. Gila, orang awam pun dengar pelik. Apa tak lagi dia kata yang fitrah salim, yang elok, dengar pelik. Macam mana ahli ilmu kalau dengar? Ni, tengok dia kata. Contoh dia. Ini seorang ni melihat harus imamnya perempuan untuk lelaki dalam solat. Yang macam yang berlaku kan? Apa Aminah Wadud? Itu pesyarah UIA. Tapi sebelum dia buat, sebenarnya ada orang lain. Isteri Rashid Khalifah. Tapi dia punya isteri, Rashid Khalifah punya isteri, lagi advance. Dekat Tucson Amerika Syarikat. Lepas suami dia mati, dia jadi imam. Dia imam pakai skirt. Auzubillah minasyaitanirrajim. Kan? Pakai skirt lagi. Yelah, pasal itu tak pelik. Kalau tuan-tuan tengok dekat dalam Indonesia, kalau tuan-tuan type dekat YouTube, Quraish Shihab Jilbab. Ni dekat Indonesia seorang. Dia nama dia Quraish Shihab. Dia dulu attache pendidikan di apa, daripada Indonesia ke Mesir. Balik-balik jadi ahli tafsir. Mis Tazbih Misbah Al-Munir ke apa, tak ada kitab tafsir. Tuan-tuan tahu dia balik kan. Lepas tu kemudian satu rancangan televisyen, akak-akak semua pakai tudung. So sama-sama akak tu kata, dia kata, bagaimanakah penerapan jilbab dalam keluarga bapak? Bapak, you know, tak apa, bapak panggil bapak tu tak kasar eh. Kita kalau tengok bapak kau masalah kan. Jadi dia cakap itu. So Quraish Shihab kata, baru bincang saja aurat. Di sini dia kata dengan akak tu, akak apa ibu sudah tutup aurat enggak? Rasanya sudah. Belum lagi dia cakap itu. Baru bincang aurat saja ulama sudah berbeza pendapat. Cakap itu. Akak tu macam terdiam lah. Yang pentingnya pakaian terhormat. Dia kata kita berjilbab itu bagus, tapi mungkin sudah melebihi tuntutan agama. Yang best apa? Nama name tag bawah kan. Quraish Shihab ahli tafsir. Ahli tafsir. Tentang tak gila manusia ni. Kalau macam ni kan kita kata ini apa benda masalah dia kan? Dia gila ke? Ayat tentang tudung kepala tu ada dalam surah An-Nur ayat 31. Jelas-jelas Allah kata wal yadrib nabi khumurihin ala jubin nabi kelabuhkan tudung kepala mereka, kepala tu bertudung ke atas belahan baju mereka. Memang jelas-jelas dah itu ayat tudung. Ayat jilbab, kain besar tutup badan tu ayat surah Al-Ahzab 58. Tu tajuk lain. Jangan samakan tajuk. Dua tajuk berbeza sebenarnya. Tapi yang ni tudung. Labuhkan. Tudung tu ada, labuhkan lagi. Datang dia, dia bantai apa? Dia kata tak ada dalil. Sister yang kufur pun kata tak ada dalil. Sister yang kufur. Tahu kan sister yang kufur? Kata sister Islam pula. Islam tak ajar itu. Dia kata, Allah Ta'ala suruh tutup kepala je, tak sebut tengkuk. Ini satu ngok-ngik lagi. Dan agama, kalau sebutkan detail, masalah lah nak penuh Quran tu. Disebutkan benda paling kecil, paling mudah, kepala. Kalau kepala tutup, takkan punggung nampak. Takkan betis nampak. Itu maksud dia. Tutup kepala, laporkan. Kalau dalam konteks lain macam lah. Macam dalam kata-kata firman Allah Ta'ala tentang larangan kata ah pada mak bapak. Allah kata ah. Allah kan sebut sepak. Habis kalau sepak mak bapak, aci. Kata, wait, kurang ajar kau. Sepak mak. Ustaz, saya tak kata ah. Saya terajang je. Salah kan? You understand? Macam itulah kes tadi yang kes berkenaan dengan tajuk kita sebut salam perempuan tadi. Kalau tengok pun salah, takkan pegang aci. Tahu, faham juga? Tak ada dalil nas qat'i. Tentang perhatikan eh. Dia kata. Dan itu pula seorang melihat yang ini perempuan jadi imam. Dia sebenarnya dalam hadis Sunan Abu Daud datang kisah seorang wanita nama Ummu Waraqah yang Nabi izinkan dia jadi imam pasal dia dalam rumah dia seorang pandai hafal Quran. Tapi dalam rumah dia tu yang ada lain hamba. Dia ada hamba lelaki perempuan muda, lepas tu seorang tua. So jadi dia jadi imam atas 3 orang ni, Nabi izinkan. Tapi kita nak tahu benda tu adakah dia menjadi sunnah diizinkan ke tidak. Tengok para sahabat punya amalan lepas tu. Kalau ikut kepada pada layak untuk jadi imam ke atas lelaki, isteri-isteri Nabi paling layak. Tak ada seorang pun isteri Nabi dikedepankan. Takkan tak faham lagi? So majoriti para sahabat faham. Itu kefahaman yang kita kena ambil. Walaupun Nabi pernah izinkan, bukan menjadi benda tu harus. Keizinan Nabi SAW kadang-kadang bersifat sementara. Dan apa lepas tu pula, Ummu Warqah tak hidup lama lepas tu. Dia telah dibunuh oleh hamba dia. Hamba dia perempuan lelaki tu bunuh dia. Nabi hantar cari, kejar. Tentera kejar dia orang. Kisah dia matilah. Alakulihal dia tak jadilah benda tu sebagai ikutan untuk jadi imam perempuan. Datang dia orang geng-geng ni tu. Lepas tu perempuan jadi imam pula dalam soft. Dia orang letak kat depan perempuan. Masalah lagi. Okay. Dan itu pula mana? Okay. Dan itu pula dia kata melihat harus untuk tidak harus dilaksanakan hudud murtad ke atas orang murtad pada zaman ini. Nah, ini contoh macam dulu apa Dr. Hasan Turabi. Hasan Turabi daripada Sudan. Dia actually memang bijaklah. Bawa undang-undang, dia pakar. Dia boleh bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Inggeris selain bahasa Arab dan bahasa Afrika, dia bahasa banyak. So dia anggap ni mufakir, ahli fikir. Tapi saya ingat tahun 2008 saya pergi ke Sudan tu, memang dia punya fahaman tu diajarkan di sekolah. Di universiti. Jadi dia, kawan-kawan saya masuk tahun 1 ada bawa idea dia. Tahu idea dia apa? Nabi manusia boleh salah, boleh betul. Bukan semua arahan Nabi itu wahyu. Saya masih bertekak dengan kawan saya pasal tajuk ni, budak daripada Sierra Leone. Saya kata, faham kau gila ke? Dia kata, dah ini dah aku belajar dalam kelas lah, dia cakap. Aku belajar dalam kelas macam ni. Dia kata, memang nota macam tu. Sampai saya jumpa dengan seorang pesyarah. Saya kata, apa benda ni? Dia kata, pesyarah cakap dengan saya, dia kata, kau cakap dengan kawan kau, yang kau ajar dengan Nabi. La tasul adab bin Nabi, dia kata. Sebab Nabi dijadikan bersalah untuk syariat. Nabi lupa, terbangun solat lewat. Bukan sebab Nabi orang biasa. Supaya boleh kita tahu, kod kita bangun lewat, apa nak buat. Sebab saya perhatikan ada orang kat Malaysia ni kan, dia kalau terlepas waktu tak solat dah. Kita tidur, alah matahari terik dah, mandi-mandi tak solat. Heh, sebab apa? Nabi waktu ustaz. Heh, saya tergila je. Saya kata Nabi dengan para sahabat bangun matahari naik dan Nabi alih tempat. Siap beralih tempat, lepas tu solat. Datang orang kata tinggal solat terus. Saya kata mazhab mana ni? Tahu ustaz saya ajar kalau dah habis waktu tak payah solat, dia cakap. Tak solat. Saya pergi ke rumah ada Allah Ta'ala tu. Di rumah dia. Saya sembang-sembang saya lama sangat. Lepas sahur lama awal. Lepas tu tertidur telah terinyak. Cilik-cilik tu matahari dah naik. Saya bangun solat terus. Dia pula, dua orang lelaki bini macam, boleh solat ke lagi? Dia cakap itu. Lepas saya solat tu dia kata apa? Boleh ke lagi solat? Saya kata ha lah. Kau dah habis waktu ke? Saya kata biar benar kak ni makcik dengan pakcik ni. Ni masalah dia bahaya. Jadi dia kata okey. Jadi Sokordawi Hasan Turabi dia keluarkan fatwa berkenaan dengan murtad ni tak payah bunuh. Dan sekarang saya dengar memang ada juga ustaz sebagainya kat Malaysia pun keluarkan ayat ni. Sekarang ini adalah hukum agama. Dan sebenarnya orang tu kena lihat Islam ni sebagai pemerintah, bukannya masalah sebagai negara, bukan berdasarkan masalah dia sebagai satu agama saja. Islam ni dia adalah negara. Kalau kita tukar tajuk ni kepada negara, pembelot bagi negara Malaysia, tuan-tuan buat apa? Bagi makan pulut, bunuh kan? Itu masalah yang orang tak faham. Sebab dia asingkan bila tembelot negara, tembak tak apa, belot agama pilihan masing-masing. Tak boleh paksa orang. Salah ni. Dia tak nampak Islam adalah negara. Bukannya sebagai satu kepercayaan semata-mata. Dilaksanakan. Itu masalah sebenar. Itu seorang. Kemudian seorang lagi lah dia kata. Yang ketiga mengharuskan. Melihat harusnya nyanyian. Dia kata boleh. Lagu, muzik, aci. Tuan-tuan sekalian. Dia kata ustaz tapi benda ni khilaf. Ibn Hazm Az-Zahiri kata boleh. Kan pasal kerana hadis yang Bukhari itu kata do'if. Hadis yang bila Imam Bukhari kata Qala Hisham bin Ammar, hadis tentang masalah Nabi kata akan datang sekumpulan daripada umatku nanti yang menghalalkan al-hira kemaluan, wal-harir dan sutra, wal-khamru arak, wal-ma'azif dan juga alat muzik. So dia kata macam ustaz kena gabung semua sekali. Mana kena nak jadi, ada sebab tu dia baca, nak jadi semua dia berzina pakai sutra, lepas tu minum arak, lepas tu alat muzik, baru rosak dia kata. Tapi kalau Kalau muzik je tak saja tak apa. Eh? Habis kalau zina saja tak apa ke? Pakai sutera saja? Sama lah semua tu. Apa hal pula dia kata? Dia kata kena abad, ada empat-empat. Ha, baru salah. Kalau tak ada empat-empat tak salah. Astagfirullahalazim. Empat-empat mazhab. Semua mazhab Islam tak bolehkan. Ibn Hazm dalam tajuk ni dia tersilap. Dia sendiri cakap, dia kata kalau ada satu dalil pun yang makbul, yang diterima, aku lihat haram. Sekarang ni dia berbase pada dia daifkan hadis. Kalau hadis dah sahih, stop lah. Kenapa nak pergi buat lagi? Kita, tapi ada pendapat kata boleh. Ha, ni masalah lah. Pendapat kata boleh pula. Kedua, bila kata alat muzik tadi. Bukan Ibn Hazm Az-Zahiri pergi gelik-gelik depan orang tiap-tiap hari. Yang diorang bolehkan untuk hari keraian sahaja. Hatta Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia bolehkan ketika hari kelahiran, perkahwinan, perayaan. Itu je. Bukan bolehkan untuk semua. Bukan 24/7. Serak suara kan, bismillah. Bukan 24 jam 7 hari. Mana dia bolehkan? Para ulama tu bolehkan pada ketika hari keraian je. Soalan awak raya tiap-tiap hari ke? Soalan tu. Ini maksudnya ni talfik ni. Ini talfik. Sebab apa tau? Ulama tadi tak bolehkan secara mutlak. Panggil tengok. Tunjukkan. Dalam kitab-kitab yang datang tak ada seorang kata mutlak. Tiba-tiba datang orang zaman kita sekarang ni memboleh secara mutlak. Pasal ada khilaf maka boleh. Eh? Mana boleh macam tu? Waktu Imam Ghazali sendiri pun kita ihya. Kami pernah buat apa? Diskusi kat Yaman tajuk ni. Hukum apa nyanyian dalam muzik kan. Lepas tu kita orang diskusi. Saya bawa kitab tebal ni depan dekat depan kelas ni. Padahal saya moderator. Sebab kebetulan dua orang yang pembahas jenis lembut sikit, takut nanti kalah kan, kalah bahas, saya bawa kitab siap-siap. Jadi bila dia orang start cakap kan, saya bantai balik. Bila saya bantai last sekali kan, kita orang dekat Yaman ada alat muzik. Alat gendang-gendang untuk kompang apa apa silat lah ataupun sekian. Lepas diskusi tu terus tak pakai. Lepas tu kan bila tak pakai setahun, dua tahun, lepas tu dia orang mesej saya. Kata, "Ustaz, alat muzik kita nak buat apa?" Saya kata dengan diorang, kita belajar berdasar kepada dalil. Bila tengok dalil tu kuat kepada tidak macam jadi mainan tiap-tiap hari dan sebagainya, saya kata. Kita pegangin tajuk tadi lah. Tapi saya kata, saya bukan paksa awak semua ikut pendapat saya. Tapi berdasar berdalil kuat bahawa jangan pakai macam tu. Jadi terpulang lah. Jadi diorang tak main lepas tu. Pasal kita paksa pun, kita bincang secara ilmiah. Yang peliknya jadi diorang pun macam pening kepala. Yang perempuan kata minta kami pakai. Pasal perempuan boleh bergendang. Perempuan kata kami belum gendam kami. Dia lelaki je nak bagi tak mau kan. Nak fahamkan sekarang. Kata kisah tersebut. Saya kata dengan kawan, ada seorang kawan tu. Dia kata, tapi Syekh Imam Ghazali kata boleh. Saya kata buka balik yang kitab. Saya kata, Imam Ghazali kata bolehkan pada hari keraian sahaja. Bukan secara mutlak. So orang kata mutlak ni datang mana dalil? Yang kata boleh. Muzik halal. Turun define. Terangkan balik. Sebab awak telah talfik mazhab. Sebab awak datangkan dengan pendapat baru yang tak ada siapa. Ulama zaman dulu pegang pun. Bahaya. Tapi yelah. Normally orang cakap macam, tapi ada ustaz kata boleh. Ini masalah dia. Sebab diorang tak boleh secara mutlak pun. Dan datang ini pula dia kata. Ada seorang datang pula. Dia kata mendakwa bahawa diat seorang lelaki menyamai diat wanita pada zaman ini. Sebab perempuan pun bekerja. Lelaki bekerja maka diat kena sama. Dia sedangkan kita tahu bahawa Allah Ta'ala perintahkan tadi untuk ujian pada kita je. Kita atas kita kepatuhan, bukan mengubah hukum. Okay? Kemudian seorang ni pula dia kata yang keempat pula berfatwa dengan harusnya untuk dibuatkan bank susu bagi ibu-ibu bersandarkan kepada pendapat Abu Thawr yang tak sabit pun sebenarnya. Buat bank susu tahu tak? Ibu-ibu yang ada susu buat bank susu. Kalau buat benda ni, anak-anak yang dah lahir kita bagi susu, bank susu ibu ni kan. Sebab susu kambing, susu lembu, kita buat bank susu ibu. Kalau bagi susu tadi, walaupun dia jadi serbuk sekalipun, awak bancuh, awak bagi minum, anak-anak yang lahir tu nanti semua jadi bersaudara, tahu tak? Tak gila? Nak kahwin, kau pakai susu apa? Tak gila? Ini balik asal ni, sangat bahaya. Ada pula pendapatnya tu, dia kata. Pasal zaman sekarang, sedangkan pendapat tadi, aku selalu kata tak betul pun. Dan akhir, dan seorang lagi pula melihat bahawa harus untuk bersalaman dengan wanita, bagi asing, bagi para lelaki. Kan bahkan apa cium pun. Cium boleh. Tahu? Dia letak pipi sebelah-sebelah. Kan? Kita ulang tadi kan? Kita kata, kalau pegang, tengok pun haram, asal pegang aci. Kata letak kita, kita letak bini kita kat sini kan? Lepas tu semua lelaki je tenung. Awak happy? Bini awak kena tenung orang. Lepas tu, eh tak boleh ustaz. Alah, tak luar pun. Luar bini. Orang tenung. Haa, kan masalah ni. Tuan-tuan kena faham. Orang perempuan pun tak suka kena tenung. Akak-akak kena tenung, happy. Macam saya suka ditenung. Tak boleh kan? So maksudnya, ini benda masalah dia. Kan ditenung perempuan rasa tak selesa kan? Bahkan dianggap sebagai apa? Sexual harassment. Lama sekarang ni dianggap sebagai gangguan seksual. Dia try dalam bas tenung perempuan. Nanti dia buat laporan, awak kena tangkap tau. Di office ke tenung. Kena tau. Lepas tu kita katalah, encik tak luar pun. Ha. Boleh garuk kepala. Betul juga tak luar. Tapi, ha, macam mana? Luar-luar, maksudnya dia tak hilang daging. Tak hilang pun daging dia. Mana kita pandang kan? Tentu pandang saya hilang daging. Mana ada? Tak luar lah. Okay. Ni itu maksud dia. Kalau tengok tak boleh, pegang halal, tang mana? Atau suruh tundukkan pandangan yang tengok. Datang kita, oh, yelah ustaz, ada pendapat kata boleh. Ada Syekh Qardawi salam. Dia salam apa Maisuri ataupun nilah kepada tu. Ada video, ada gambar. Itu masalah dia. Ya, walaupun dia tersilap, janganlah ambil pendapat tu. Semua tak ampunkan dia, semua kita bertaubat. Tapi jangan kita ikut kesalahan dia. Dia manusia, dia bukannya Nabi. Dia manusia, dia boleh silap. Saya boleh silap. Tuan-tuan boleh silap. So dia tersilap, biasalah. Kan, takkan kita nak disiakan. Benda bambak tu jangan ambil lah dia. Jangan kita ambil kan. Itu je lah cara kita. Bukan kita tahu, tapi dia syukur Dawi. Iya, dia syukur Dawi, tapi dia bukan Nabi. Dia bukan Nabi. Dia syukur Dawi, tapi dia bukan Nabi. Dia Ustaz Adli, dia Ustaz Alim, ke dia Ustaz apa sekalipun. Dia bukan Nabi. Saya bukan Nabi. Sebab tu, kita kena belajar. Manusia boleh silap. Terkeluar fatwa salah, kita belajar dalil. Kalau dalil tak ajak macam tu, jangan buat. Kita, tapi ustaz tu buat. Ini rasa nak garung muka kan. Orang kata dah awal-awal lagi, dia manusia, boleh silap, boleh salah. Jangan pening kepala tak situ. Kita ditanya dengan itibak. Itibak kepada Nabi, itibak kepada perintah Allah Ta'ala. Itu yang kita tuntut. Bukannya kita tuntut berkenaan kata-kata manusia. Mana orang yang buat macam ni, semua ni kan, melemparkan hadis-hadis yang terang dan jelas ke dinding. Kan? Dia ambil pendapat manusia, dia campak ke dinding hadis Nabi. Dan datang pada bertentangan. Tapi ini satu part lah. Satu part lagi pula, kumpulan satu lagi. Yang melampau, lalu membolehkan bunuh orang kafir kerana dia wujud di semenanjung tanah Arab. Ni pun ada juga. Time kecil-kecil tu, dia belajar kat sekolah. Ustaz kata, Malaysia ni, yang bukan Islam tu kafir harbi. Budak-budak ambil hukum dari tu, pergi curi mangga Krishna depan sekolah. Ayam hilang. Krishna memang bukan Islam lah. Budak-budak ni curi ayam. Orang India ni bawa balik sembelih, letak buah baldi, makan. Punca sebab ustaz kata kafe ni halal darah, halal harta. Pergi pula curi dekat Teluk Intan, masuk pasar raya. Auzubillah minasyaitanirrajim. Ini masalah juga ni. Semua halal belaka. Sebab apa? Sebab diorang kafe. Ah, ini satu part satu. Yang tadi semua mudah. Yang ini semuanya haram. Semuanya sekian pun masalah juga. Ini ada kumpulan satu lagi. Tapi saya perhatikan lah, betul. Memang saya alami sendiri. Kawan-kawan saya dulu, pasal fatwa daripada ustaz, kata, kenapa? Sebab kafir harbi. Sebab kita tak perintah hukum Islam, diorang tak bayar jizyah, maka diorang kafir harbi. Last kali, curi harta orang bukan Islam. Haram! Haram! Tahu tak haram? Tapi diorang buat jugalah. Macam mana? Saya pun ketika tu tak buatlah. Tapi saya pun apa, macam-macam ketika tu bodoh-bodoh kan. Tak tahulah hukum apa benda. Tapi sekarang kita belajar, gilanya, bahaya, kesan dia. Hanya kerana pemuda-muda dalam fatwa. Kan? Dia kata, boleh makan tak ni? Ada ustaz kata boleh. Sebab apa? Sebab dia kafir harbi. Habis. Ini bahaya dia. Satu part lain, part tadi semua halal. Yang semua jahannam, hukum agama. Yang ini melampau pula. Kerana apa? Ikutan kepada hawa nafsu dan manhaj hawa nafsu. Okay. Dan demikianlah pada siri ini. Banyak lagi kata-kata yang pelik. InsyaAllah kita berhenti sini. Nanti kita sambung kemudian. Sebab penting kawasan ini, bagian kita terangkan fatwa tadi. yang silap, yang salah membawa kepada semikian. Baik, ada soalan? Tak ada kan? Eh? Tak ada, insyaAllah. Saya cakap banyak kan? Eh? Terima kasih, insyaAllah faham semua kan? Eh? Baik, nanti insyaAllah kita sambung kemudian. Untuk habiskan apa keadaan orang bila fatwa, ada sikit lagi. Kemudian orang yang meminta fatwa. Kemudian kita akan ambil resolusi daripada buku ni. Baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.